السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمكم الله، الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita, pertemukan kita di tempat yang mulia ini insyaAllah, juga dengan niat yang insyaAllah diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyempatkan diri untuk duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya untuk mendengarkan ya sedikit penjelasan tentang agamanya, penjelasan dari firman-firmannya atau sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah limpahkan kepada kita keberkahan atas segala ilmu yang diajarkannya pada kita. Ya. Tayyib, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang matan dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Matan ini disebut, dikenal dengan nama Al-Qawaid Al-Arba'ah, empat kaidah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seringkali beliau rahimahullah memberikan atau menyederhanakan banyak permasalahan, ya, menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang besar dalam kesimpulan yang berbentuk beberapa poin. Tujuannya agar para penuntut ilmu dengan mudah dapat menguasai, memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksud atau dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seringlah kita dengar tulisan-tulisan beliau rahimahullah seperti Al-Usul Al-Thalathah, ya kan? Al-Qawaid Al-Arba'ah. Dia bentuk beberapa poin ini berangkat dari istiqra, kesimpulan dari pembacaan secara panjang dan detail dari kitabullah dan sunnah-sunnah rasulnya. Kemudian dia ambil beberapa poin untuk menyederhanakan permasalahan, ya. Maka Al-Imam rahimahullah, Bashar kasairil bashar, manusia sebagaimana manusia, yukhti wa yusib, terdapat kekeliruan darinya dan terdapat hal-hal yang tepat darinya. Namun la nuzakki ahadan 'ala Allah, kita tidak mensucikan seorang pun, ya kan, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Bashar-bashar, manusia-manusia, namun kita menghormati para ulama dikarenakan apa yang benar, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka lebih umum, lebih banyak daripada yang keliru dari mereka. Demikianlah bagaimana kita menghormati para ulama. Kenapa kita menghormati para imam misalnya, para imam ahlu sunnah atau imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kenapa kita banyak berpatokan kepada mereka? Bukan berarti kita menjadikan orang lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, tidak. Namun kita menjadikan mereka patokan dikarenakan apa-apa yang datang dari mereka banyak tepatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang kelirunya. Oke. Okay? Adapun yang kita peringatkan dari para dai Dan orang-orang yang membawa Islam dan kita peringatkan mereka, umat darinya, awas, jangan dengar. Dikarenakan seringkali yang keliru jauh lebih banyak daripada yang benarnya ada pada mereka. Maknanya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah akan lebih dominan pada mereka daripada yang kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pun kita menempatkan posisi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kisah tentang Muhammad ibn Abdul Wahhab dan hal-hal yang berkaitan dengannya silahkan baca sendiri. Namun dalam kesempatan yang singkat kali ini kita akan coba membahas tulisannya yang singkat ini, di mana beliau rahimahullah mencoba menggambarkan kesyirikan, sebab-sebab intinya dan gaya-gaya inti dari para kaum musyrikin. Ini dihimpun oleh Al-Imam rahimahullah dengan tujuan apa? Memberitahukan kepada umat bahwasanya yang disebut syirik oleh Allah Subhanahu wa taala nih yang begini nih, awas jangan sampai yang begini terjadi pada kalian. Tujuannya begitu. Nggih? Pola berpikir inilah yang membawa seseorang kepada kesyirikan. Awas jangan sampai kalian berpikir dengan pola itu. Tujuannya begitu. Dari kaidah arba'ah ini. Ya. Tayyib. Tentunya tulisan ini adalah bertema akidah, ya kan? Bila seseorang bertanya, Ustaz, apa bedanya akidah dengan tauhid? Akidah dengan tauhid. Dikarenakan apa? Huwa-huwa, dia-dia juga. Maka hubungan antara akidah dan tauhid adalah alaqah khusus wa umum, umum dan khusus, dan khusus umum. Akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diyakini oleh seorang hamba. Ini akidah. Apa-apa yang diyakini oleh seorang hamba. Adapun fikih. Fikih yaitu apa-apa yang berkaitan dengan hukum. Halal, ya kan? Haram, makruh dan lain-lain. Ya. Adapun tauhid. Tauhid ini bagian daripada akidah. Tauhid ini bab yang membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sesembahan, sebagai sesembahan. Ya? Tauhid ini berbicara tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka tauhid ini termasuk dalam akidah apa fikih? Karena berkaitan dengan keyakinan. Oke? Maka tauhid bagian daripada akidah. Kalau bicara tauhid berarti bicara akidah. Kalau bicara akidah belum tentu lagi bicara tauhid. Maknanya begitu. Contoh. Pembahasan tentang Adam alaihi salam dulu tinggal di surga, surga yang mana? Surga yang kelak kita akan tempati? Atau surga yang memang Allah buat sebagai tempat sementara sebelum Allah turunkan Adam ke bumi? Nah, ini pembahasan demikian, pembahasan tentang akidah atau fikih. Oke, tentang akidah kan? Oke, tapi apakah itu pembahasan tentang tauhid? Bukan. Nah, maka tauhid adalah bagian dari akidah, lebih khusus daripada akidah. Bicara tentang tauhid berarti bicara tentang akidah, tapi bicara tentang akidah belum tentu bicara tauhid. Fahami sub-sub ini supaya enggak kusut. Ya, itu akan membantu banyak nanti dalam memahami materi-materi syariah yang kita baca kelak. Ya. Tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul. Tentunya kita semua insya Allah sudah tahu. Ini hanya mengulang ya. Tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul. Salah satu bentuk dari syariah yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul turun pastilah menyerukan, yang diserukan awal diserukan kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang pun rasul sebelummu ya Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan kecuali aku. Nah, ini berbicara tauhid. Okay? Fa'budun, maka sembahlah aku satu-satunya. Ya? Maka tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul. Tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada para makhluknya. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan pada para makhluknya. Berangkat dari sini, maka kita akan tangkap bahwa larangan paling besar yang Allah larang atas makhluknya, larangan paling awal yang Allah larang atas para makhluknya, yaitu syirik, lawan kata dari tauhid. Ketika tauhid dapat menjadi kifarat terbesar yang paling efektif, maka sebaliknya syirik akan menjadi mubiqot terbesar yang paling efektif. Sekali lagi, tauhid menjadi kifarat terbesar yang paling efektif, ya kan? Kifarat yakni amalan yang menghapuskan dosa, itu kifarat. Oke? Nah, tauhid menjadi kifarat terbesar yang paling efektif dalam menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, maka kebalikannya, syirik menjadi mubiqat. Mubiqatnya amalan yang justru menghanguskan pahala. Kebalikan dari kifarat. Misalnya tentang tauhid, hadithul bitaqah yang pernah kita sampaikan juga. Hadis di mana yu'ta al-abdu yaumal qiyamah, seorang hamba didatangkan di sidang di hari kiamat. Kemudian yunsyaru lahu tis'ah wa tis'ina sijillat, dihamparkan di hadapannya 99 kertas yang memanjang dan ada 99 lembar. Oke, okay? Kertas yang memanjang sijillah. Dihamparkan di hadapannya 99 lembar kertas itu. Wa kullu sijillin muddal basar, dan setiap kertas tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Dan ada 99. Setiap kertas ini berisi poin-poin tentang dosa-dosa yang diperbuat oleh ni hamba yang sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang berapa banyak dosanya. Kemudian Allah berkata kepadanya, yang maknanya, apakah kau akui semua dosa itu? Iya ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an, apakah para penulisku menzolimimu sedikit pun? Yani coba kau lihat poin-poin dosa yang kau buat. Ada enggak yang kau merasa bahwa ya Rabbi aku enggak nyopet, tapi kok ditulis nyopet waktu itu enggak jadi ya Rabb, gitu? Siapa tahu ada di situ, coba cari. Tidak ya Rabb, aku akui semuanya. Kemudian dikumpulkanlah 99 kertas ini, 99 lembaran yang memanjang ini ditaruh di satu sisi timbangan. Innaka indana hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagaimanapun kau punya catatan baik di sisi kami. Kemudian didatangkanlah, dihamparkanlah di hadapannya secarik kertas, sesobek kertas. Bayangkan sesobek kertas dibandingkan dengan yang tadi, jauh gak? Okay? Nah, sesobek kertas ini dihamparkan di hadapan hamba itu yang merupakan amal soleh dia selama hidupnya. Tapi secarik kertas ini fiha, padanya tertulis La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Di sana lain dikatakan, tertulis di kertas itu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okay? Maknanya sebesar apapun dosa yang dilakukan Allah oleh hamba tersebut, bagaimanapun dia punya nilai baik, yaitu apa, di mana dia adalah orang yang memiliki tauhid yang baik. Okay? Kemudian hamba ini berkata, ya Rabbi, apalah artinya secarik kertas ini dibandingkan dengan yang tadi? Maka Allah pun berkata, bagaimanapun kau punya catatan kebaikan di sisi kami dan tidak akan dizolimi seorang pun pada hari ini. Ya, ini apa? Catatan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun pasti akan dihadapkan. Kemudian ditaruhlah la ilaha illallah ini di satu sisi timbangan selanjutnya. Ternyata tarajjaha biha la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Maknanya, tauhid yang ada pada hamba ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang menggunung ini. Maknanya demikian. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan untuk mengampuni para hambanya. Oke? Okay? Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin mengampuni para hambanya, maka Allah akan ampuni kalaupun hamba tersebut tidak meminta ampunan kepadanya. Sekali lagi, Allah apabila hendak mengampuni para hambanya, okay, maka Allah akan ampuni kalaupun hamba tersebut tidak meminta ampunan kepadanya. Ini tafsiran yang disampaikan oleh para ulama dalam mentafsirkan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disyirikkan. Maknanya orang yang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tak akan mengampuninya selamanya. Allah akan abadikan di neraka. Berbeda dengan orang yang bertaubat di masa hidupnya dari kesyirikannya, maka Allah akan ampuni. Oke? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disyirikkan dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Nah, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Katsir dan para ahli tafsir berkata, maksudnya adalah hatta laulam yastaghfiril abd. Kalaupun hamba tersebut belum meminta ampun, maka Allah akan ampuni bagi siapapun yang dikehendaki untuk diampuni. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan ampunan olehnya. Lihat, luar biasanya. Dan ini banyak dikisahkan. Coba, kasus yang kita semua tahu. Wanita yang memberi minum seekor anjing. Wanita ini pelacur. Tahu dong hadisnya. Oke, hadis begituan mah tahu. Hadis-hadis yang asyik insya Allah pada tahu. Hadis-hadis yang serem suka pada buta. Ya, tutup mata, tutup kuping. Hadis-hadis yang asyik insya Allah tahu. Allah mengampuni dosa-dosa wanita ini hanya karena dia memberikan minum seekor anjing. Wanita ini pelacur yang memiliki dosa, kebayang dosanya sebesar apa? Pelacur yang menjadikan zina sebagai mata pencaharian, kegiatan sehari-hari. Kebayang gak dosanya? Allah ampuni semua dosanya hanya karena dia memberikan minum seekor anjing. Allah ampuni dia. Ada gak cerita di hadis itu nih wanita bertaubat kepada Allah? Tapi Allah mau ampuni? Allah ampunin. Kalau Allah mau, Allah ampunin. Hatta belum. Kalaupun dia belum bertaubat. Lihat tauhid yang baik ini. Lihat tauhid yang tadi kita sampaikan. Betapa dia efektif sebagai kifarat. Ya? Sebagai hitungan besar di sisi Allah. Sebab terbesar di sisi Allah. Dalam mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini tauhid. Fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Adapun syirik adalah mubiqot terbesar, penghancur pahala, penghangus pahala. Maknanya amal soleh yang kau lakukan selama ini, dari sholatmu, zakatmu, wiridmu, amr bil ma'ruf, nahi anil mungkar, menolong sesama dan lain-lain, semuanya hangus. Karena apa? Karena sekali kesyirikan yang kau lakukan. Ini Allah berfirman, Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakt la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwasanya apabila kau melakukan kesyirikan sekali saja maka akan hancur seluruh amalanmu, yakni koleksi amal soleh yang kau kumpulkan sejak kau baligh ini dari amal solehmu. Okay? Semuanya hangus dengan kesyirikan yang kau lakukan. Ini bahayanya sih syirik. Nah, dikarenakan tauhid sangat diwajibkan, okay, adalah kewajiban inti, dan dikarenakan syirik adalah benar-benar merusak tauhid, merusak amalan, maka dilihat oleh al-imam rahimahullah betapa pentingnya seseorang mengenal kesyirikan sebagaimana seseorang penting untuk mengetahui di mana posisi lubang agar dia tidak terjerumus, sebagaimana seseorang penting untuk mengetahui peta supaya dia tidaknya nyasar. Maka dari situ al-imam rahimahullah lebih menjabarkan di dalam risalahnya ini tentang syirik, bukan tentang tauhid. Tentang syiriknya yang dia mau jabarkan. Karena apa? Karena ini adalah penyakit terbesar yang mencelakakan seorang hamba. Dan juga hal yang sangat penting untuk dijauhkan, untuk dikenali sehingga kita tidak terjerumus padanya. Kita kenali hal ini supaya kita bisa mewaspadainya, tujuannya itu. Tayyib, kita akan coba baca risalah yang ada, okay? Di sini kita terjemahkan secara kasar, ya. Tulisan Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab di sini memang sedikit, ya, dalam bahasa Arabnya pun memang sedikit. Kalau dijadikan halaman A4 tuh nggak sampai 3 halaman, cuma 2 halaman, oke? Okay? Atau mungkin cuma 1 halaman, ya? Jadi semoga dalam pertemuan yang singkat kali ini kita akan bisa memetik hikmah-hikmah dari tulisan Al-Imam rahimahullah. Tayyib. Di sini saya tulis tetap Arabnya, saya tetapkan di sini masih ada, tapi Arabnya masih gundul. Oke? Kalau mau digondrongin sambil dengarkan yang saya baca, nanti kalian gondrongin. Oke? Matan al-qa'id al-arba'ah. Qawaid jamak dari kata qa'idah. Qa'idah artinya asasul bunyan, pondasi dari sebuah bangunan. Ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang di mana hal lain tuh dibangun di atasnya. Sesuatu yang di mana hal lain dibangun atasnya. Nah, ini disebut sesuatu itu disebut qa'idah. Oke, okay. Jamak ya? Qawaid. Jamaknya atau pluralnya qawaid. Oke. Sebenarnya Syekh rahimahullah memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tidak tercatat di sini. Sebagaimana tulisan-tulisannya yang lain di Usul Salasa dan lain-lain. Beliau rahimahullah menulisnya, memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bismillahirrahmanirrahim, ta'asyan sebagai bentuk bertauladannya bil Qur'anil Karim, kepada Qur'anul Karim yang di mana surat-suratnya dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Juga ta'asyan juga sebagai bentuk bertauladan yang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membuka surat-suratnya juga dengan bismillahirrahmanirrahim, membuka risalah-risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang isi suratnya kepada Kaisar pembesar Romawi, Caesar atau Kisra. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul tentunya tidak bisa menulis, yang menuliskan notulennya, tukang tulisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Hadza min Muhammad ibnu Abdullah wa rasuli. Ini dari Muhammad ibnu Abdullah dan rasulnya. Ila Kaisar, kepada Kaisar Caesar, azimur Rum, pembesar Roma, atau Kisra azimul Furs, pembesar Persia. Ya. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam, niscaya kau akan selamat. Wa yu'tikallahu ajraka marratain, dan Allah akan dobelkan pahalamu. Dikarenakan apa? Seorang pembesar masuk Islam menjadi penyebab bagi kaumnya untuk ikut masuk Islam. Nah, pembesar ini dobel pahalanya. Ya. Ala kulli hal, demikian isi surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yabda'u bil, dimulai dengan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bismillah doang, tasmiyah. Tasmiyah. Untuk melakukan sesuatu, mau makan, mau minum, mau apa, nah itu bismillah, tasmiyah. Oke? Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, makan, minum, dan lain-lain dengan basmalah, dengan bismillah. Adapun untuk membaca awal surat dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau awal surat, tapi kalau kita membacanya di tengah surat, nah, maka pakai ta'awudz aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung masuk ayat. Enggak usah pakai bismillah. Bismillah kalau bacanya di tengah surat. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa permulaan yang mulia, yakni di mana seseorang yang melakukan memulai sesuatu yang dia lakukan dengan menyebut nama Allah, dia menegaskan di dalam hatinya di mana apa yang dilakukannya ini dia harapkan dengan itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah fungsi tasmiyah juga bagi diri kita, di mana kita menegaskan pada diri kita, meminta kepada Allah juga agar ya Rabbi, berikanlah aku keikhlasan dalam apa yang aku amalkan ini hanya untuk wajah-Mu. Karena bagaimanapun keikhlasan adalah urusan hati. Hati ini berubah-rubah. Yang rubah-rubah, yang bolak-balikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas keikhlasan kepadanya. Maka dari situ sebutlah nama Allah sebelum amal yang kau lakukan. Itu fungsinya tasmiyah. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim diambil dari kata rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim nanti menjadi nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran yang banyak beredar dari Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Ar-Rahman Dzu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmatnya merata kepada kafir dan kepada mukmin. Merata rahmatnya. Ini Ar-Rahman. Okay? Dzu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahim Dzu Ar-Rahmah Al-Khasah, zat yang memiliki rahmat yang khusus yang diberikannya kepada beberapa hambanya yang beriman. Okay? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada tafsiran dari salaf yang bagus tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Alladhi idha su'ila a'ta. Ar-Rahman adalah zat yang apabila dia diminta, pasti dia beri. Sekali lagi. Ar-Rahman adalah zat. Alladhi idha su'ila a'ta. Yang apabila dia diminta, maka dia akan beri. Itu Ar-Rah. Nah. Adapun Ar-Rahim. Alladhi idha lam yus'al yaghdab. Adalah zat yang kalau dia tidak diminta, hambanya meminta kepada yang lain, maka dia akan marah. Ar-Rahim adalah zat yang apabila tidak diminta, maka dia marah. Maunya diminta oleh hambanya. Ajib. Tafsiran dari Qatadah rahimahullah, Mujahid rahimahullah, dan lain-lain. Ar-Rahman, sekali lagi, alladhi idha su'ila a'ta, zat yang apabila dia diminta, pasti dia bagi. Diminta, dia bagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku ya Muhammad, katakanlah bahwasanya aku dekat, aku senantiasa menjawab doa-doa orang-orang yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Ar-Rahman zat alladhi idza su'ila a'ta, yang apabila diminta dia pasti bagi. Ar-Rahim adalah zat yang apabila dia tidak diminta dia marah, dia ngambek. Okay? Alladhi idza lam yus'al, apabila dia tidak diminta, apalagi hambanya meminta kepada hal yang lain, apalagi hambanya menyerahkan segala perkaranya kepada dirinya, tidak mau bertawakal kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, dia marah. Okay? Well, rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala rahmah mi'ata ajza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah ini menjadikan makhluknya yang namanya rahmat, kasih sayang, dijadikan 100 bagian. 100 juz, 100 bagian. Fa anzala 'alal ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah turunkan satu bagian dari 100 ini, Allah turunkan satu bagian ke atas muka bumi. Yatarahamu bainahal khalaiq. Dan para makhluk-makhluk Allah itu berbagi kasih sayang, berbagi rahmat hanya dari satu bagian yang Allah turunkan di atas muka bumi. Ente dapat 0,00000% begitu dari satu bagian sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Itu mereka hanya berbagi dari satu bagian yang Allah turunkan di muka. 99 bagian Allah keep untuk dirinya, bagi dia entar kelak mengampuni, merahmati para hambanya. Ya, ajib, ajib. Yakni rahmat-rahmat yang ada pada makhluk saja yang seringkali begitu besar dan begitu sulit diungkapkan dengan lidah, dengan kata-kata, itu masih sebagian kecil dari satu bagian yang Allah turunkan di muka bumi. Iya kan? Rahmat seorang ibu kepada anaknya yang pena manapun tak mampu menggambarkannya. Ya? Tapi tetap Allah jauh lebih menyayangi para hamba-hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Hadis ajib. Di mana Rasulullah SAW di Imam Bukhari dan Muslim sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian mereka melihat seorang wanita kehilangan anaknya. Mana anakku? Mana? Begitu panik nih wanita kelihatan kehilangan anaknya. Ketika dia temui anaknya, dia peluk dengan kasih sayang. Kemudian dia susui. Pemandangan ini ta'atsara fihim, berefek, yakni menyentuh mereka. Terlihat bagaimana seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Rasul SAW mau menyampaikan sebuah poin. Tapi gaya Rasul dalam menyampaikan poin memang luar biasa. Caranya mengajar para sahabatnya. Rasul bertanya kepada mereka. Atara hadhihi tarihatan waladaha finnar. Mungkin gak menurut kalian wanita ini membakar anaknya hidup-hidup? Sebuah pertanyaan yang benar-benar bertentangan dengan apa yang dilihat. Iya gak? Sahabat biasa kalau ditanya Rasul tahu enggak tahu jawabannya, mereka jawab apa? Allahu wa rasuluhu alam. Tahu enggak tahu jawab, biasanya jawabnya begitu. Tapi karena pertanyaan ini begitu bertentangan dengan what they see, dengan apa yang mereka lihat, akhirnya mereka langsung menjawab. Refleks. La ya Rasulullah, enggak lah ya Rasul. Wa hiya taqdiru ala alla tatraha. Dia kan bisa enggak melempar, yani ngapain dia melempar membakar anaknya hidup-hidup? Begitu. Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan poin yang hendak dia sampaikan. Setelah Rasul tegaskan di hati para sahabatnya bahwa betapa seorang ibu pasti sangat mencintai anaknya dan tidak mungkin menyakiti anaknya, barulah Rasul menyampaikan poinnya. Wallahi lallahu arhamu bi'ibadihi minal ummi biwaladiha. Demi Allah, sungguh Allah jauh lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ajuz, ummi, ibu menyayangi anaknya. Dapat poinnya jadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syauqi dhaif, ya, semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya, membuat syair yang indah. Allahumma innaka ta'lamu anna ummi hiya arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya ibuku adalah manusia yang paling menyayangiku. Wa a'lamu annaka arhamu biya min ummi. Dan aku tahu bahwasanya engkau ya Allah jauh lebih menyayangiku dari ibuku. Daripada ibuku. Wa ummi la tardo liyal halaka wal azaba. Sekarang ibuku saja tidak ridha apabila terjadi kehancuran dan azab atasku ya Allah. Afatardohu anta. Apa mungkin engkau ridha kehancuran dan azab itu terjadi atasku? Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ajib. Syair ajib. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di atas muka bumi juga sebagai bentuk rahmatnya. Dibagi-bagi kepada para makhluknya. Kaum wanita yang Allah berikan jatah rahmat yang lebih. Okay. Sebagai kemuliaan bagi mereka, dikarenakan mereka kelak diberikan tugas-tugas yang dimana kaum lelaki sekuat apapun tidak akan mampu untuk melakukan tugas itu. Okay. Kaum lelaki, insya Allah Samson, Hercules lagi yang paling kuat, gak bakalan mereka mampu menanggung tugas yang Allah bagi ini kepada kaum wanita. Mereka kuat bukan dengan tenaganya, tapi dengan rahmat yang lebih yang ada pada hati mereka. Ya, coba laki suruh bunting. 9 bulan. Tidur di bawah. Buang air di bawah. Itu di perut. Kuat gak? Insya Allah Samson, Hercules lagi. Gak bakal kuat. Tapi harim, wanita yang lemah lembut. Justru dengan kelemah lembutannya. Mereka jadi kuat. Ini rasa rahmat yang Allah beri lebih kepada mereka. Dan rahmat ini juga bisa menjadi kifarat yang besar. Bisa menjadi penghapus dosa yang besar bagi seorang wanita. Seperti kasus yang tadi kita ceritakan. Seorang pelacur memberikan minum kepada seekor anjing. Karena apa? Dia enggak tega makhluk Allah kehausan. Kana fi man kana qablakum baghaya min baghiyah min baghaya bani Israel. Pada zaman dahulu kala, zaman sebelum kalian, ada seorang pelacur di antara pelacur-pelacur bani Israel. Dia aus, dia turun ke sumur, dia minum. Pas naik, ra'at kalban min kilabil ard, dia melihat anjing, anjing-anjing biasa, anjing liar. Yalhathu turaba min al-atash, yang terengah-engah, jilat-jilat debu, jilat-jilat tanah karena saking ausnya. Dia enggak tega nih, pelacur enggak tega. Kasihan, rahmat nih, ini rahmat nih. Dia turun lagi ke sumur, dia ambil air, dia bagi nih, minum anjing. Karena kasus ini, syakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya. Lihat, Allah berterima kasih nih, enggak kebalik. Allah zat yang maha diterima kasih kan? Tapi ini kasus beda. Allah berterima kasih kepadanya. Wa ghafara laha, dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Wa adkhalaha al-jannah, dan memasukkan pelacur itu ke dalam surga. Ya, ajib. Rahmat pada wanita, lihat. Harim, nih dengerin. Rahmat pada wanita, lihat tuh. Idza kanat ar-rahmatu bil kilabi taghfiru al-khataaya bil baghaya. Syair ajib. Apabila rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing saja, toh hewan yang dinajis-najisin kan, anjing ini najong, iya enggak, najis, toh hewan yang dinajis-najiskan oleh Quran gitu. Apabila rahmat, rasa kepedulian, kasih sayang yang kita tunjukkan kepada seekor anjing saja dapat mengampuni dosa sebesar dosa seorang pelacur yang dosanya luar biasa, zina sekali ini dosa, dosa besar luar biasa sekali. Sekarang pelacur, kebayang gak besarnya kayak gimana? Oke? Apabila rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing saja dapat mengampuni dosa sebesar dosa yang dilakukan oleh seorang pelacur, maka sekarang bagaimana apabila rahmat kita tunjukkan kepada manusia yang masih mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa sebesar apa yang dapat diampuni darinya? Ya, ajib. Idza kanat ar-rahmatu bil kilabi taghfiru al-khataaya bil baghaya famadza tasna'u ar-rahmatu liman wahhada rabbal baraya. Apabila rahmat, rasa kasih sayang, kepedulian yang kita tunjukkan kepada seekor anjing aja mampu menghapuskan dosa sebesar dosa seorang pelacur, maka bagaimana rahmat apabila ditunjukkan kepada manusia juga yang masih mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar apa dosa yang akan dapat diampuni darinya. Ya. Itu berbicara tentang luasnya rahmat Allah, bukan berbicara tentang fikih. Awas. Kalau berbicara fikih dari hadis itu, oh berarti kalau habis zina mau diampunin sama Allah, kita cari anjing, kita guyur anjing. Nah itu bicara fikih namanya. Ngaco. Jadi salah faham. Ini lagi berbicara tentang rahmatnya Allah. Kita kasih minum anjing aja air putih diampunin, apalagi kita bagi kopi. Wah. Itu ngaco memahaminya, awas. Ini lagi berbicara tentang betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berbicara tentang hukum diantara hukum-hukum fikih. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baru Syekh rahimahullah berkata apa? As'alullah al-Karim, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Rabb al-Arshil Azim, Rabbnya al-Arsh. Yang besar, yang agung. Okay? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi mu. Mu-nya ini kepada siapa? Kepada siapa dia katakan mu ini? Qari, pembaca. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Betapa permulaan yang indah. Ini namanya uslub yulfitul anzar, sebuah gaya bahasa yang menarik perhatian, di mana seseorang sebelum masuk ke dalam poin mendoakan dulu kebaikan bagi orang yang sedang diajak bicara. Ini akan menarik perhatian dan menunjukkan bahwasanya apa yang sedang ditulisnya dan dicoba dinasehatkannya adalah dikarenakan dia menginginkan kebaikan dan keselamatan untuk dirimu, untuk pembaca, sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya. Dan ini adalah bentuk keimanan yang baik, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai untuk diri kalian apa-apa untuk saudara kalian apa-apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Aku meminta kepada Allah. Lihat doa yang baik yang dimulai oleh Syekh rahimahullah di dalam tulisannya. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Rabbni, Rabb. Rabb artinya bicara tentang Rabbni bicara tentang Tuhan yang pemilik dan pengatur. Oke? Okay? Rabb diambil dari kata Rabba yarubbu artinya mengatur, mengasuh, mendidik. Bicara Tuhan sebagai Rabb, oke? Okay? Maka berbicara tentang Allah, bicara Allah sebagai Rabb nih, sebagai Rabb, maka bicara tentang Allah yang dialah yang maha menciptakan, maha mematikan, menurunkan hujan, menggantikan siang malam, mengatur rezeki, maha. Tuh. Di mana tidak ada yang mengatur berjalannya alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang Allah sebagai Rabb. Berbeda ketika berbicara Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Oke? Okay? Ilah. Berbicara tentang Allah sebagai ilah, maka di mana kita menjadikan Allah tersebut sebagai satu-satunya hal yang kita sembah dan kita nafikan yang hal-hal yang lain. Ini Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tapi Allah sebagai Rabb tadi, oke? Okay? Maka berbicara tentang Allah sebagai satu-satunya zat yang maha mampu melakukan, melaksanakan apapun yang dia lakukan dan laksanakan di alam semestanya. Tayyib. Maka dari situ berbicara tentang apapun yang Allah lakukan dan hanya Allah yang lakukan, itu berbicara tentang tauhid rububiyah. Diambil dari kata Rabb. Okay? Tapi berbicara tentang Allah sebagai ilah, sebagai satu-satunya zat yang disembah, maka bicara tentang Allah sebagai tauhid uluhiyah. Tuh. Okay? Rabbal arshil azim. Rabb di sini owner, pemilik. Al-arsh. Al-arsh ini singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Akhbarul makhluqati ala wajhil itlaq. Makhluk terbesar yang Allah ciptakan secara mutlak arsh. Makhluk terbesar yang Allah ciptakan adalah arsh. Enggak ada lagi yang lebih besar daripada arsh. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada saat itu nanti, yakni hasil mahsyar, arsh Tuhanmu digotong, dipandu oleh thamaniyah, oleh 8 malaikat. 8 nih, malaikat 8. Yang satunya ketika mengembangkan sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Yang kayak begitu, ada 8 yang gotong. No, tandu segede apa? Kebayang gak? No, tandu segede apa dong? Yang satunya ketika Nabi Muhammad SAW merindukan Jibril di Hira, bolak-balik, mana kok gak hadir lagi? Yang waktu dulu hadir kepadaku, memelukku dan menyuruhku membaca Iqra, Iqra, Iqra. Ini kasus pertama turunnya Iqra. Setelah itu Nabi Muhammad sering bolak-balik Hira, menunggu makhluk itu datang lagi. Tapi kok gak kunjung ada gitu. Pas hari-hari terakhir dia mulai putus asa, waktu turun dia manggil, ya Muhammad. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, sallallahu alaihi wasallam. Depan belakang enggak ada yang manggil. Dia turun lagi, ada yang manggil lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia cari kiri kanan enggak ada orang. Dia lihat ke atas, fa idza Jibril, taunya Jibril jalasa ala kursiyyin lahu, dia sedang duduk di kursinya, baina sama wal ard, yang berada kursinya di antara langit dan bumi. Dan sayapnya ketika dibentangkan sekian, yasuddul ufuk, menutup ufuk timur dan barat. Pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No atu. Tapi Allah bilang, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Pada saat itu nanti kebangkitan mahsyar, okey, da'as, tandu Allah Subhanahu wa taala digotong oleh 8 malaikat. Yang satunya kayak tadi tuh, yang gotong 8. Ajib. Maka arsy adalah akbarul makhluqati ala wajhil itlaq. Makhluk terbesar mutlak, makhluk terbesar yang Allah ciptakan. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga aku meminta kepada Allah, semoga Allah memberikanmu perlindungan baik di dunia dan di akhirat. Ya, perlindungan dari segala, betapa kita membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala bentuknya, salah satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai makhluk yang diberikan hidayah. Di antara makhluk-makhluk lain tidak diberikan oleh Allah hidayah. Jangan kita mengira hidayah dan ilmu yang ada pada kita karena bolehan kita, emang pintar. Enggak. Kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh kita sekarang dikarenakan sebagai bentuk perlindungan Allah atas kita. Allah lindungi kita dari kesyirikan sehingga Allah berikan kita hidayah. Jadilah kita muhtadin, orang yang mendapatkan hidayah. Oke? Fid dunya wal akhirah. Dan betapa kita membutuhkan perlindungan Allah baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Tidaklah selamat di akhirat orang-orang yang selamat karena amalannya, tidak, demi Allah. Yang hanya dapat menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak hanyalah rahmat Allah. Amal seorang hamba sebesar apapun tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Ketika seorang hamba dapat terselamatkan dari neraka di akhirat, maka dikarenakan Allah memang melindunginya dari neraka, bukan karena bolehan tuh hamba, bukan karena amal yang dilakukan hamba tersebut. Betapa kita benar-benar memerlukan perlindungan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan, dan semoga aku pun meminta kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjadikanmu, siapa nih mu tadi? Pembaca. Oke? Menjadikanmu senantiasa diberkahi, mubarak, diberkahi. Oke? Al-barakah fil lughah az-ziyadah. Berkah di dalam bahasa artinya az-ziyadah, bertambah. Harta yang diberkahi adalah harta yang bertambah. Ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang bertambah. Awas, jangan pernah mengira ini dari sisi kuantitas. Ini bisa dari kuantitas dan kualitas. Ilmu yang diberkahi, kalaupun sedikit namun berefek dalam merubah seseorang yang mengetahuinya. Ini ilmu yang diberkahi. Kalaupun dikit tapi berefek. Begitu memukul hatinya. Sehingga terjadilah perubahan dari ilmu yang cuma sedikit ini. Ilmu yang tidak diberkahi, kalaupun banyak namun tidak memberikan efek pada dirinya. Tidak mewariskan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Jadi ilmu adalah ilmu, kumpulan, koleksi maklumat yang ada di otak. Adapun hikmah ilmu, berkah ilmu, hal yang lain lagi. Bisa jadi seseorang yang memiliki koleksi ilmu banyak, namun Allah tidak berikan banyak berkah kepadanya. Namun orang yang memiliki koleksi ilmunya, tahunya dikit, tapi Allah berikan berkahan kepada dia, keberkahan yang banyak. Sehingga ilmu yang sedikit ini mewariskan ketakwaan yang luar biasa. Al-barakah az-ziyadah, bertambah. Begitupun harta yang berkah, yakni harta yang bertambah, bertambah manfaatnya, bertambah fungsinya. Tidak selalu harus bertambah jumlah. Allah tidak pernah menjanjikan kita kaya. Enggak. Ada enggak janji-janji Allah untuk membuat kita kaya? Bukan itu yang dijanjikan dan bukan itu yang kita harapkan. Bukan hanya itu yang kita harapkan. Kalaupun kalau disuruh milih kaya apa miskin, ya pilih kaya dong. Ya enggak, suruh milih. Tapi bukan kekayaan yang Allah janjikan kepada para hambanya. Kekayaan kalaupun ya Allah janjikan kepada kaum muslimin dan mukminin kelak di akhirat. Ya. Keberkahan. Aina ma kunta, dimanapun kau berada, semoga kau senantiasa diberkahi. Aina ma kunt, dimanapun kau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk golongan yang apabila diberi oleh Allah nikmat, syakar, maka dia bersyukur. Wa idza betulia, dan apabila diuji oleh Allah, ditimpakan bala, sabar, dia bersabar. Wa idza aznab, dan apabila dia berdosa, istaghfar, dia senantiasa meminta ampun. Fa inna haula ats-tsalats unwanus sa'adah. Karena tiga hal tersebut, tiga poin itu adalah tonggak kebahagiaan, inti dari kebahagiaan yang ada pada seorang hamba. Ajib. Al-kalam ajib, ni kalam ajib. Sebenarnya kalam ini kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, idealnya seorang hamba adalah hamba yang senantiasa memiliki kesadaran akan tiga hal. Maksudnya begitu nih. Kesadaran akan tiga hal ini apa? Selalu sadar untuk bersyukur kalau dapat nikmat. Selalu sadar untuk bersabar ketika ditimpa musibah. Selalu sadar untuk senantiasa beristighfar kepada Allah karena tak pernah kita berhenti melakukan dosa. Kesadaran ini yang ada pada, apabila ada pada diri seorang hamba, maka jadilah dia jiwa yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak? Rasulullah SAW bersabda, dan inilah ajibnya perkara seorang muslim, yakni mengagumkannya perkara seorang muslim, inna amrohu kullahu lahu khair, sesungguhnya seluruh kondisi menguntungkan baginya. In asabathu sarra, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakar, dia bersyukur, fakana khairallah, maka jadilah kebaikan, keuntungan baginya. Udah mendapatkan nikmat di dunia, dia bersyukur, dapat juga nikmat di akhirat, karena dia bersyukur dari nikmat yang didapatkannya di dunia, iya enggak? Dan Allah berjanji bagi orang yang demikian, la in syakartum, la azimu. Sebelah situ mah ayatnya pada apal. Ya. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Apabila dia tertimpa hal-hal yang ajib, yang menyenangkan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah, menguntungkanlah baginya kenikmatan itu. Berapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak bersyukur. Sehingga kenikmatan yang ada ini bukannya berefek baik dan menguntungkan dia, justru mencelakakannya, membuatnya semakin terlena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu dharra, dan apabila ketimpa musibah, ketimpa hal-hal yang tidak diharapkan, sabar, dia bersabar, fakana khairallah, maka jadi juga berefek baik, menguntungkan baginya. Karena musibah yang menimpanya dia bersabar, dari situ dihapuskanlah dosa-dosanya. Dan dari situ juga dia berharap ganjaran baik Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah juga pahalanya selain dihapuskan dosanya. Ya? Demikianlah perkara seorang mukmin, mau dalam kondisi apapun maka dia tetap beruntung sebenarnya. Apabila dia berada dalam kondisi keimanan yang baik, kemudian dia senantiasa sadar untuk bersyukur, senantiasa sadar untuk sabar ketika tertimpa musibah, ya. Dan sabar adalah ketika kau dapat memenuhi tiga hal yang Allah tuntut. Gerak waktu disuruh gerak, diem waktu disuruh diem, telan waktu disuruh telan. Ini sabar. Gerak waktu disuruh gerak. As-sabru 'alal ma'mur, ini sabar atas apa-apa yang diperintahkan Allah. Sabar atas ketaatan. Kalaupun terasa berat melakukan ketaatan itu, lakukan. Dimanapun Allah yang perintahkan, sabar, lakukan. Gerak waktu disuruh gerak. Diam waktu disuruh diam. As-sabru 'alal mahdzur, sabar atas apa-apa yang dilarang. Sabar menghadapi maksiat. Kalaupun yang maksiat ini ajib, seolah-olah hati kita condong kepadanya, tapi Allah melarangnya, sabar, jangan. Telan kalau disuruh telan. Ini as-sabru 'alal maqdur, sabar atas apapun yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan atas kita. Terasa pahit, bagaimanapun telan, terima, itu yang Allah tentukan atasmu. Ya? Sabar ini satu tahap menuju ridha. Ketika seseorang dapat terlatih sabar dengan baik, sampailah dia kepada posisi ridha yang lebih mulia. Maka dari situ salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah apapun yang kau tentukan atas kami. ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Hah? Tertimpa musibah sabar, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan nikmat dari Allah pun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang tepat adalah di mana nikmat-nikmat yang ada membuatmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang tepat. Ya. Jadi bukan tasakuran. Syukur, bersyukur yang tepat atas nikmat yang kita dapatkan bukan tasakuran, awas. Ya, ini bid'ah. Salah satu bentuk bid'ah-bid'ah yang terjadi dan berjalan di dalam masyarakat, seseolah kalau belum bikin syukuran, tasyakuran, maka belum bersyukur kepada Allah. Lah, lah, syukur enggak di situ esensinya. Ya. Syukur adalah ketika nikmat-nikmat yang ada membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika nikmat-nikmat yang ada pada kita membuat kita semakin terlena dari Allah, maka kita berada dalam kondisi lawan kata syukur, berarti kufur. Wa idza aznab istaghfar, dan apabila dia berdosa, dan pastilah berdosa, anak Adam pastilah berdosa, pasti, pasti. Ya? Allah, kalaupun hadis ini dhaif, namun secara makna benar, kullu bani Adama khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam alaihi salam itu khata'un. Artinya apa khata'un? Hah? Bukan bersalah. Kalau orang yang bersalah ini khati'. Allah bilangnya khata'. Senantiasa berbuat salah. Semua anak Adam, awas, hadis ini dhaif, namun yasluh lil i'tibar. Bolehlah untuk i'tibar. Di sanadnya ada Ali ibn Mus'idah ini yang matruk, ditinggal, sehingga akhirnya hadis ini ditolak oleh para ulama. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah kadang mensahihkan hadis Ali bin Mus'idah, kadang mendhaifkan. Ala kulli hal, makna yang dibawakan hadis ini la tidak bertentangan dengan apa yang ada dan sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi sanad. Tapi kita ambil ibrah dari maknanya. Tayyib. Setiap anak Adam khata'un, yakni senantiasa berbuat salah. Maknanya berbuat salah lagi, berbuat salah lagi, berbuat salah gitu. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah adalah at-tawwabun. Artinya apa? Bukan orang yang bertaubat, awas. Orang yang senantiasa, barakallahu fik, senantiasa berbuat taubat. Berarti bukan sekali kan? Istighfar, taubat nih, Rasul, bahkan Rasul. Allazi taqaddam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang diampuni seluruh dosanya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah fil yaumiyah. Sehari cepek. Sehari 100 kali. Rasul nih. Wa kaifa bina, sekarang bagaimana kita? Ya, maka sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba, bukanlah ketika seorang hamba diberikan kemampuan sehingga dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Enggak. Mustahil. Ini hanya terjadi pada para malaikat. Tapi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba diberikan kesadaran untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, entar bikin dosa lagi, istighfar lagi. Bikin dosa lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Emang kenapa? Aznaba 'abdi dzamban, hadis qudsi ajib. Hadis qudsi ajib, sahih. Aznaba 'abdi dzamban, seorang hambaku berbuat dosa. Tsumma ya'lam, kemudian dia tahu, dia sadar, annalahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudz bidzamb. Dia punya Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Tsumma astaghfar, kemudian dia meminta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'ada fa aznab, kemudian dia ulang lagi, dia bikin dosa. Dia masih sadar dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa, dia minta ampun, aku ampuni lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'ada fa aznab, dia ulang lagi, dia bikin dosa. Dia masih sadar dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa, terus dia minta ampun padaku, aku ampuni lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'ada fa aznab, kemudian dia bikin dosa lagi, dia ulangi dosa lagi, kemudian aku pun berkata, kata Allah, Aku pun berkata, falyaf'al abdi ma syaa faqad ghafartu lah. Hambaku yang itu, yang tak berhenti meminta maaf kepadaku, maka agar dia lakukan apapun yang dia kehendaki, sungguh aku telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, ajib. Hah? Jangan diambil sebelah enaknya doang di sini, awas. Kita jadi qadariyah ente. Kejeblos. Dosa, minta ampun, tobat yang kayak gimana dulu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memenuhi syarat taubat. Penyesalan dan tekad. Penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Sesali, tekadkan untuk tidak mengulangi lagi, minta kekuatan kepada Allah. Setelah itu, barulah perbanyak amal soleh untuk menghapuskan dosa yang berlalu. Qadarullah di depan, lemah lagi, meleng lagi, iman turun lagi, kejeblos lagi, sesali lagi, ampun lagi, minta ampun, tekadkan lagi untuk tidak mengulang kembali. Qadarullah di depan, kejeblos lagi, ya udah mau dikata apa? Ya enggak? Ya enggak? Jadi yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadis tadi bukanlah orang yang meminta ampun. Ya Rabbi, minta ampun yang kemarin, besok-besok lagi ya Rabb. Bukan yang itu, awas. Taubat yang memenuhi syurutu taubat. Cara-cara taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah takkan bosan mengampuni seorang hamba, sehingga hamba itu bosan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gak pernah bosan mengampuni dosa-dosa seorang hamba, sehingga hamba itu sendiri yang bosan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sebesar apa sih dosa kita? Ya enggak? Dan pembahasan tentang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan istighfar panjang. Maka itulah ketiga kesadaran inti yang diperlukan oleh jiwa seseorang untuk menjadi muslim atau mukmin yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Kesadaran untuk senantiasa bersabar ketika tertimpa musibah. Kesadaran untuk senantiasa beristighfar dimanapun, kapanpun kita berada. Ya. Terusin. Masuk ya. Bait selanjutnya ya. Tayyib. I'lam, ketahuilah. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah menunjukkanmu ke arah ketaatan kepadanya. Irsyad, hidayah, ini salah satu bentuk hidayah Allah subhanahu. Hidayah ada dua kan? Hidayah irsyad sama hidayah taufik. Hidayah irsyad mampu dilakukan oleh, yakni makhluk mampu melakukannya. Irsyad ini memberi unjuk, noh jalan yang benar yang itu, memberi tunjuk. Ini hidayah irsyad. Ini makhluk mampu melakukannya. Ada hidayah taufik yang berkaitan dengan tergeraknya hati. Oke? Sehingga fisik pun ikut untuk tergerak melakukan menuju ke arah hidayah itu. Nah ini gak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibilang hidayah taufik. Ya? Sehingga tidak ada benturan ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Satu sisi Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh memberikan petunjuk kepada innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah di ayat ini Allah yuthbit wujud al-hidayah fi Muhammad, menegaskan Muhammad SAW mampu membawakan hidayah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, berarti Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat lain Allah bilang ketika Nabi Muhammad SAW bersedih meninggalnya aminya Abu Talib dalam keadaan syirik dan tak mau beriman kepadanya, tak mau mengikut bujukannya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga aminya, pamannya Abu Talib meninggal dalam keadaan syirik. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Rafidhah sekarang, bahwasanya Abu Talib nih Islam dan tokoh mereka bikin 100 dalil keislaman Abu Talib. Dia mah lama-lama juga Abu Jahal dikata Islam sih, ntar lama-lama Rafidhah mah. Abu Lahab juga dikata Islam, soalnya masih paman Nabi katanya. Ya. Ala kulli hal, Ketika Nabi menyesali kematian Abu Thalib di atas kesyirikan, Allah menegurnya dan berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, di ayat yang kedua ini dinafikan hidayah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara di ayat yang pertama tadi diyusbit, ditegaskan keberadaan hidayah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencari titik temunya? Katanya satu ayat bisa ngasih hidayah. Di ayat lain kok Allah bilang Nabi Muhammad enggak bisa ngasih hidayah. Maka dikatakan bahwa hidayah yang bisa dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah irsyad, memberikan petunjuk, noh, jalan yang benar ke sana. Ini dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para makhluk. Memberikan tunjuk ke jalan yang benar. Tapi hidayah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dari makhluk, yakni makhluk tidak bisa sama sekali, tidak punya hak di situ, tidak punya kemampuan di situ, adalah hidayah taufik. Iya enggak? Di mana tergeraknya hati seorang hamba setelah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, tergerak hatinya untuk mulai mengikuti jalan itu. Ah, tergeraknya hati ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah menunjukimu ke arah ketaatan kepadanya. Annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah millata Ibrahim, agamanya Ibrahim. Al hanif, hanif ni maknanya secara bahasa al ma'ilu anis syirk, yang tercondongkan dari kesyirikan. Apa? Ada al ma'ilu ila, ada al ma'ilu an. Condong dari, condong kepada. Al-ma'ilu ila, condong kepada, mendekati. Tapi al-ma'ilu an, yang tercondongkan dari, maknanya terjauh. Nah, al-hanifiyah maknanya al-ma'ilu an syirk, yang terjauhkan dari tauhid. Tauhid. Hanifiyah millahnya Ibrahim alaihissalam, intinya adalah juga tauhid. Kenapa ditegaskan demikian? Dikarenakan Arab dulu berkata atas apa yang mereka lakukan, ibadah yang berjalan pada mereka. Mereka berkata bahwasanya mereka berada di atas agamanya Ibrahim. Mereka mengaku ngikut nenek moyangnya, yaitu Ibrahim alaihis salam. Padahal Ibrahim berlepas diri dari mereka, dari apa yang mereka lakukan, dari kesyirikan-kesyirikan dan lain-lain. Sebagaimana yang berada sekarang, di mana kaum muslimin mengaku mengikuti beberapa orang, yang orang ini kalau masih hidup, mereka akan berlepas diri dari kaum muslimin yang ada. Iya kan? Di mana kita mengaku mengikuti Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Coba Imam Syafi'i masih hidup, terus dia lihat apa yang dia lihat dilakukan oleh kaum muslimin yang mengaku Syafi'iyah, dia akan berlepas diri darinya. Bahkan seringkali mereka enggak kenal siapa yang diikutinya sebenarnya. Syafi'iyah, oke. Okay. Syafi'iyah, oke. Okay. Enggak mau yang lain, Syafi'iyah aja, oke. Okay. Tayyib. Nama aslinya siapa? Lahirnya di mana? Kitabnya apa aja? Gurunya siapa aja? Muridnya siapa aja? Matinya di mana? Ayo. Enggak tahu. Terus siapa yang kau ikuti kecuali hanya angan-angan dan khayalanmu saja? Kau mengikuti bayangan. Oke? Okay? Seringkali kaum yang datang mengaku mengikuti kaum yang telah berlalu, padahal sungguh telah terjauhkan. Nah, di sini Syekh menegaskan, agamanya Ibrahim tauhid. Alaihi salam. Sebagaimana para rasul dan nabi datang menyeru kepada tauhid, yaitu terjauhkan dari kesyirikan, yaitu anta'budallaha wahdah, agar kau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mukhlishan, dengan ikhlas, yakni menyerahkan seluruh agamamu. Ikhlas itu, ikhlas itu artinya ngabisin. Secara bahasa, ikhlas artinya, supaya lebih memahami makna ikhlasnya, ikhlas artinya ngabisin, atau bahasa orang sekarang ngepol. Oke? Misalnya sebuah gelas terisi air. Kemudian ana tumpahkan semua air itu Anda tumpahkan dari gelas itu semuanya. Okay? Tidak ada yang tersisa. Ini namanya ikhlasul ma' minal kub. Mengikhlaskan air secara keseluruhan. Maknanya, memberikan seluruhnya, ngabisin dari gelas. Itulah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Enggak nanggung. Ya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I didn't create humankind, jins, nor humankind, except for them to worship me. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka setelah diciptakan, hanya beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan kita hanya itu. Hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan penciptaan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kegiatan lain yang kita lakukan di luar ibadah, maka sungguh adalah kegiatan sia-sia yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Ya, lihat. Ketika dikatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah ibadah kepada Allah, maka kegiatan lain yang kita lakukan di luar ibadah kepada Allah sungguh adalah kegiatan sia-sia pada hakikatnya. Resikonya itu dong. Namun ibadah di sini maknanya luas, awas. Ibadah di sini bukan hanya terbatas pada ritual, baca Quran, sholat, ngaji, iya itu ibadah, betul. Tapi ibadah maknanya lebih luas dari itu. Bersilaturahmi, duduk menuntut ilmu, menghibur istri, menghibur anak, mencari nafkah untuk istri. Hah? Seorang istri menyibukkan diri melayani suami, mendidik anak, itu ibadah, ibadah, dan ibadah. Oke? Okay? Apapun yang dilakukan oleh seorang yang beriman di muka bumi, seluruh kegiatan kehidupannya adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk sodakoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia dinilai mendapatkan pahala. Ya? Maka definisi ibadah yang tepat, sebagaimana pernah kita sampaikan juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yaitu apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang boleh diterapkan kepada apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya kegiatan, pekerjaan ataupun perkataan-perkataan, al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, tasbih, tahmid, takbir, ha? Al-zahirah wal-batinah, baik yang zahir ataupun batin di hati. Ya? Hanya untuk itu kita diciptakan kepada Allah subhanahu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, perhatikan analogi ini yang diberikan nanti oleh Syekh rahimahullah. Fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'alam anna al-ibadah la tusamma ibadah. Apabila kau telah sadari, telah kau ketahui bahwasanya Allah menciptakanmu hanya dalam rangka beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah disebut sebuah ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Sebuah ibadah tidaklah sah kecuali dilandasi dengan tauhid. Kama anna shalah, sebagaimana salat, la tusamma salatan illa ma'at taharah, tidaklah sah sebuah salat kecuali diiringi dengan bersuci. Ya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, dan apabila kesyirikan masuk terjadi di dalam sebuah ibadah, fasadat, maka hancurlah ibadah tersebut, sebagaimana hadas apabila terjadi dalam kondisi toharoh, dalam kondisi bersuci. Hadas apapun, buang air, buang air besar, buang air kecil, apapun, ketika terjadi pada seseorang dalam kondisi telah bersuci, maka fasadat, hancurlah sifat sucinya, berantakan sucinya, udah. Ya kan? Fa idza arafta anna syirka, dan apabila kau telah ketahui bahwasanya kesyirikan, idza khalatul ibadah, apabila kesyirikan merasuk ke dalam ibadah, afsadaha, maka dia akan menghancurkan, kesyirikan tersebut akan menghancurkan ibadah itu, wa ahbatal amal, dan menghanguskan seluruh amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan si pelakunya menjadi orang yang abadi di neraka. Arafta, dari situ maka kau telah ketahui, anna ahamma ma alaika, maka hal yang paling penting atasmu sekarang adalah ma'rifata dzalik, mengenal hal itu, yakni mengenal kesyirikan. Lah tadi lihat diungkapkan betapa bahayanya kesyirikan apabila terjadi kepada sebuah ibadah, berantakan langsung ibadah itu sebagaimana buang angin terjadi pada kondisi setelah berwudu. Tuh analogi yang sederhana, bukan? Bahayanya syirik bagi ibadah, dan ibadah ini adalah kehidupan kita. Katakanlah bahayanya kesyirikan bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Karena kehidupan kita diciptakan cuma untuk ibadah. Tuh. Bahayanya kesyirikan bagi kehidupan adalah sebagaimana bahayanya, afwan, kentut bagi wudu. Buang angin bagi wudu. Berantakan gak wudu kalau udah buang angin? Batal gak? Itu syirik kalau terjadi pada hidupmu. Maka hidupmu batal. Hidupmu hancur. Amalan-amalanmu, amal solehmu semuanya ngaus, angus. Lihat analogi yang sederhana digambarkan oleh Syekh Rahimahullah. Setelah kita sadari betapa bahayanya syirik tadi bagi ibadah kita dan menghancurkan ibadah dan bahkan kehidupan kita, maka kita sadar dong betapa pentingnya kita mengenal kesyirikan supaya kita enggak kejeblos di situ. Ini alasan yang mendasari mengapa Al-Imam rahimahullah lebih menjelaskan kesyirikan dikarenakan berbahayanya kesyirikan kepada ibadah, lebih lanjut lagi betapa bahayanya kesyirikan bagi kehidupan seorang hamba. Oke? La'allallaha ayyukhlisaka, semoga Allah dengan mengenal kesyirikan itu, semoga dengan itu Allah akan menyelamatkanmu min hadhihi syabakah, dari jeratan ini, yakni jeratan wahiya asyirku billah, yaitu jeratan syirik kepada Allah. Syirik ini dibilangnya jeratan ya akhi. Jeratan tau kan? Sesuatu yang zahirnya tidak mencelakakan. Kesyirikan ini terjadi seringkali dengan bungkus ibadah yang orang-orang yang melakukannya seringkali menyangka bahwa dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal justru dengan itu mereka mendapatkan sebesar-besarnya dosa. Tuh. Semoga dengan mengenal kesyirikan, apa sih, bagaimana sih kesyirikan yang dimaksud oleh Allah dan diperintahkan kita untuk menjauhinya. Semoga dengan ini Allah akan menyelamatkan kita. Kita akan terselamatkan dari jeratan kesyirikan. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, mengancam pelakunya. Inna allaha la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan, disyirikkan, dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Wadzalika, dan hal itu, yakni mengenal kesyirikan, setelah kita sadari betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal kesyirikan, oke? Hal itu, bima'rifati arba' khawaid, kita akan dapat kenali dengan mengenal empat kaidah ini. Empat pondasi ini, dzakarahallahu fi kitabi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Tayyib? Dapat difahami sampai situ? Ini mukaddimah syekh. Hah? Kali kering sumurnya. Dapat difahami sampai situ enggak? Itu mukaddimah syekh sebelum kita masuk mulai ke kaidah. Oke? Okay? Waduh, dikit lagi udah mau azan maghrib ini. Baru mukaddimah doang. Azan maghrib. Baik. Al-ula, yang pertama. anta'lam, agar kau ketahui. Annal kufar, bahwasanya para kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dulu, kafir-kafir itu, mukirun, mereka nih kafir-kafir itu, mereka mengakui, menetapkan, ya, mengimani bi anna Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq, dia adalah zat yang maha pencipta, tuh. Al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta yang mengatur berjalannya dan apapun yang terjadi padanya. Siang, malam, hujan, panas, rizki. Ini mudabbir, yang mengatur. Oke? Okay? Kapan gempa, kapan tsunami, kapan tenang, kapan laut berombak. Kapan laut flat. Kapan ikan-ikan, kapan burung-burung bergerak ke arah sana. Kapan ikan-ikan, hewan-hewan bergerak ke arah sana. Ini pergerakan ini semua yang menggerakkan Allah. Ini Allah sebagai mudabbir, yang mengatur. Bahwasanya kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga adalah makhluk yang mengakui, mengimani bahwa Allah itu zat yang maha pencipta kok, yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika, namun keimanan itu yang ada pada mereka, bagaimanapun pengakuan itu yang ada pada mereka, lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah dengan itu mereka menjadi seorang muslim. Tetap maknanya apa? Kesyirikan terjadi kepada orang yang meyakini iya sih Allah yang ngasih. Kesyirikan terjadi pada yang maha menciptakan ini itu. Allah. Kesyirikan terjadi pada orang yang mengatakan demikian. Kesyirikan terjadi kepada orang yang meyakini bahwa hanya Allah yang memberikannya rizki. Tidak ada yang lain. Tapi bisa jadi dia terkena dosa kesyirikan. Jadi syirik ini tidak sebagaimana kasar yang kita gambarkan. Ketika seseorang menyembah gelas atau meyakini gelas inilah yang memberikanku rizki, baru dia dengan begitu syirik. Ntar dulu, syirik terjadi kepada orang yang yakin sama Allah, gitu loh. Ketika dia nyembah batu dan gak nyembah Allah, baru itu syirik. Gitu. Enggak, ntar dulu. Kesyirikan terjadi pada orang yang nyembah Allah juga. Tuh, kita lihat kesyirikan, kita kirain bagaimana, taunya bagaimana kan? Inilah makanya pentingnya kita mengenal kesyirikan. Lihat di sini, di poin pertama, Al-Imam rahimahullah menegaskan adanya tauhid pada kaum musyrikin. Tauhid ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, di mana hanya Allah lah satu-satunya zat yang ngasih aku rizki. Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menggantikan siang dan malam. Hal-hal itu yang melakukan semua, hanyalah yang melakukan semuanya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keyakinan itu tidak membuat mereka terhitung sebagai seorang muslim yang berhak mendapatkan syurga. Kalaupun meyakini demikian, mereka tetap dicap syirik dan diabadikan di neraka. Ya, khusran, tekor. Rugi. Allah berfirman menegaskan hal ini, ya, bahwasanya kaum musyrikin dulu itu mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kaum musyrikin dulu yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah kaum yang meyakini bahwasanya berhala-berhana lah ini yang ngasih dia rezeki, bukan. Awas, mereka disebut musyrik bukan karena itu. Mereka yakin bahwa Allah yang ngasih dia rezeki, yang mematikan, menghidupkan Allah. Kalaupun mereka menyembah berhala, bukan berarti mereka meyakini bahwa berhala ini yang memberikan apa-apa yang diberikannya kepadanya. Bukan. Keliru tuh, awas. Ya? Ya. Allah berfirman, menggambarkan pola fikir mereka nih. Qul may yarzukukum minas sama' wal ard. Katakanlah, ya Muhammad, kepada mereka tuh, siapa sih yang memberikan kalian rizki dari langit, dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Tuh lihat, tauhid bahkan sifat ada pada mereka. Tauhid, asma dan sifat ada pada mereka. Mereka meyakini Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sebelah sini mereka lebih bending daripada Mu'tazilah yang tukang takwil. Sebelah sini musyrikin lebih mending. Kenapa? Mereka menerima dengan telak al-asma wa sifat. Iya gak? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, mayyukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang dapat menghidupkan, menjadikan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan, mayyudabbirul amro, siapa yang mengatur seluruh perkara alam semesta ini, fasayakulun, nisaya, kata Allah, nisaya para kaum musyrikin tersebut akan menjawab, Allah yang melakukan semua itu, yang memiliki semua itu, hanyalah Allah, afala tattaqun. Maka apakah, kenapa kalian tak bertakwa kepadanya kalau kalian mengakui hal itu? Tuh lihat, kesyirikan tuh begitu. Oke? Kesyirikan pun demikian. Bukanlah mereka meyakini bahwa pohon-pohon ini yang memberikan apa yang mereka dapatkan. Dari keselamatan, kesembuhan, penyakit, dan lain-lain. Bukan, bukan. Mereka yakin itu Allah kok, Allah kok, Allah kok. Tapi keyakinan itu tidak membuat mereka menjadi Islam. Sama seperti orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Enggak ah. Aku minta kepada Allah kok. Bukan kepada keris ini, bukan kepada jimat ini. Ini hanya sebagai, nah ini mulai nih. Nah itu di poin-poin berikutnya tuh. Ya, sama kaum musyrikin juga dulu memintanya kepada Allah. Lihat. Poin yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Mereka kaum musyrikin ini berkata, tidaklah kami berdoa kepada mereka. Mereka ini siapa? Tuhan-tuhannya. Kan banyak, makanya dipakai kata mereka. Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan lain-lain. Tidaklah kami berdoa kepada Tuhan-Tuhan itu. Dan tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, yakni mengagungkan mereka. Kecuali dengan tujuan, illa litolabil kurbah wa syafa'ah. Kecuali dengan tujuan, pendekatan diri kepada Allah. Tuh. Pendekatan diri kepada Allah. Wasyafa'ah, dan mendapatkan syafaat, pertolongan. Paham gak? Jadi mereka muliakan patung-patung yang mereka muliakan, berhala-berhala, benda-benda yang mereka agungkan, muliakan. Ini dikarenakan mereka meyakini bahwasanya hal-hal ini mendekatkan mereka lebih dekat kepada Allah. Bukan mereka nyembah hal ininya. Awas. Tapi tujuannya apa? Fa da kaf ta PDKT kepada Allah. Iya enggak? Sama kayak yang nyembah kuburan sekarang, siapa bilang kita nyembah kuburan? Kita mintanya sama Allah, sama dia juga. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, and those days we spin it on human being. Kami putar hari itu atas manusia. Yang terjadi dulu, terjadi sekarang. Etak-etak ini. Penyakit yang sama terulang. Dengan hujah dan pola pikir yang sama terulang. Ya. Suka ngunjungin kuburan-kuburan. Wali fulan. Atau Habibers. Yang mengunjungi kuburan Habib Fulan. Dia juga sama. Orang kaum musyrikin juga dulu gitu kok. Enggak, kita mendekatkan diri kepada Allah kok. Tujuannya ini kita melakukan ini, mendekatkan diri kepada Allah. Eta-eta kene. Semakin kita fahami kesyirikan, oke? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Orang-orang yang menjadikan wali-wali lain selain Allah, yakni mereka mengagungkan, memuliakan hal-hal lain selain Allah, tuhan-tuhan itu yang mereka sembah, oke? Okay? Mereka berkata, "Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah tuhan-tuhan ini illa, kecuali dengan tujuan liqarribuna ilallahi zulfa, agar kami jauh lebih dekat kepada Allah." Tuh. Tujuannya mah dia nyembah Lata, Uzza, Hubal tuh menyembah Allah. Cuman mereka yakin dengan memuliakan ini mereka lebih dekat kepada Allah. Ini jalan yang singkat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada aku lakukan apa yang aku lakukan sendiri. Sama tawasul. Iya enggak? Meyakini, mendekatkan diri kepada Allah dengan arwah-arwah orang-orang yang telah meninggal. Wa ila hadrati syekhina Abdul Qadir Jailani al-Fadil. Begitu kan? Dia-dia juga kok. Iya enggak? Ini sedikit mengulang yang syarah tentang tauhid kemarin dan sejarah kesyirikan. Bagaimana sebuah kesyirikan bisa terjadi? Oke? Awalnya bangsa Arab adalah bangsa yang bertauhid kepada Allah dengan agamanya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kemudian seiring berjalannya waktu demi waktu, zaman demi zaman, semakin terjauhkan dari Ibrahim alaihi salam zaman, okay? Mulailah mereka, hilang pada mereka ilmu-ilmu agama yang datang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Hilang pada mereka. Mereka tidak lestarikan. Tapi inti-inti ibadah masih ada pada mereka. Tawaf. Iya kan? Dan hal-hal yang sifatnya moral. Menghormati tetangga. Menepati janji. Ini ajaran-ajaran Ibrahim alaihis salam. Masih ada pada mereka. Bertahan. Namun semakin jauh mereka dari zamannya Ibrahim alaihis salam. Beberapa abad berikutnya. Tersebutlah orang yang menjadi pemimpin kaum Quraisy ketika itu. Siapa namanya? Rain, siapa Rain? Amr ibn Luhai, barakallahu fiik. Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Dia memimpin kaum Quraisy. Dia menjadi patokan. Dia menjadi tokoh yang ditokohkan. Karena kedermawanannya dan rajinnya dia berbuat ritual-ritual. Dia yang bikin, dia trendsetter yang bikin tren. Kaum Quraisy kalau musim panas dagang ke Syam. Musim dingin dagang ke Yaman. Yang Allah gambarkan tren mereka ini dengan firman-Nya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. No, do'i, yang bikin do'i. Dia. Siapa namanya tadi? Amir ibnu Luhai al-Khuzai. Satu hari dia pergi ke Syam. Syam ini sekarang kan Yordan, Palestina, Libanon, Syria ya. Syam adalah negeri yang Allah banyak turunkan nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab di situ. Dari dulu di situ. Jadilah tanah yang mulia. Mereka menganggapnya demikian. Sampai sana, Amr ibn Luhai melihat para penduduk Syam ini, Syam adalah tanah yang mulia dan para penduduknya, banyak Allah berikan petunjuk melalui nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang soleh yang ada pada mereka. Tadinya mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui nabi-nabi dan rasul itu. Dan orang-orang soleh yang ada pada mereka yang seringkali muncul mu'jizat, karomah pada mereka. Okay? Namun sepeninggal nabi dan orang soleh tersebut, mereka bingung bagaimana lagi caranya mendekatkan diri kepada Allah. Bukannya mereka melestarikan keilmuan yang ada pada mereka, malah mereka membuat cara baru yang singkat. Yaitu apa? Mereka mulai mengenang orang-orang soleh dan nabi-nabi yang meninggal tersebut. Dikenanglah, dimuliakanlah kuburan-kuburannya, tempat duduknya, rumahnya. Mereka taruhlah apa-apa yang mereka taruh sebagai bentuk sedekah di situ. Yang kita bilang sekarang sesajen. Oke? Okay? Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mereka enggak bisa mendekatkan diri secara langsung. Bagaimanapun harus melalui nabi atau orang soleh ini. Oke? Okay? Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Lebih lama lagi bagaimana supaya efektif mendekatkan diri kepada Allah? Mereka improve, bikin satu cara yang tidak diajarkan oleh rasul dan nabi yang ada pada mereka, yaitu apa? Bikin monumen orang soleh tersebut, nabi tersebut. Tahu monumen kan? Kalau dibilang berhala suka enggak dapat soalnya, dibilang monumen. Dia-dia juga fungsinya. Huwa-huwa, dia-dia juga. Dibuatlah monumen. Nah, monumen inilah yang mereka datangi dan mereka muliakan. Tujuannya tadi apa? PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah, bukan nyembah dia, sumpah kata dia juga. Cing sumpah nage. Bukan nyembah dia, menyembahnya mah kepada Allah. Ini mah hanya sebagai perantara. Amr ibn Luhai melihat hal ini di Syam, istahsanah, dia lihat hal ini, this is nice, this is good, why not? Ini pola pikir yang benar juga ya, dipikir-pikir ya. Iya deh, mulai dia bawa satu berhala, dia bawa pulang ke kampungnya, di mana tadi? Di Mekah. Dia bawa satu berhala ini, dia taruh di Ka'bah, dia seru kaumnya, mari dekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara muliakan patung ini, berhala ini. Hiji cenah. Satu katanya berhala tuh di Ka'bah. Ini sejarah kesyirikan. Kok bisa tempat paling suci di muka bumi, rumahnya Allah, kok bisa disembah selain Allah di situ? Gimana sih itu ceritanya? Seenggaknya kita mesti tahu. Nih tuh, berhala pertama katanya itu di Ka'bah. Oke? Okay? Terus dia nih, Amr ibn Luhai punya khodam. Ini kisah ini ada di Bidayah wa Nihayah Siyar Alam An-Nubala atau yang mudah dibaca kayak Rahik Al-Maktumnya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi disebut. Mesti, Sirah Nabawiyah mesti disebut hal ini. Oke? Okay? Dia punya khodam, jin-jin. Jinnya ini ngomong sama dia pas dia lagi regut, dia lagi tidur. Patung-patungnya kaum Nabi Nuh dulu, tuh. Nabi Nuh nih, berapa abad? Nabi Nuh dakwahin kaumnya aja 950 tahun. Sampai Allah hantem pakai banjir, tenggelam muka bumi, tenggelam semua kesyirikan di situ. Kemudian berlalu zaman demi zaman, abad demi abad, sampailah zamannya Amr ibn Luhai ini, yang jauh setelah Ibrahim alaihissalam. Berapa abad nih? Kesyirikan yang telah terpendam dalam di muka bumi bisa dicongkel lagi sama setan. Melalui para wali-walinya. Yang seringkali mereka merasa bahwa wali itu adalah waliullah. Soalnya jubahnya sama. Seringkali pakai udeng-udeng. Gamis, iya gak? Mukanya berjenggot, ngomongnya Arab. Aduh. Allah. Ini khadam bilang kepada yang patung-patung kaum Nabi Nuh. Noh, terpendam di sono, di daerah Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang. Port. Noh, di sono noh, patung kaum Nuh, dikasih penampakannya. Oh, oke. Okay. Pagi-pagi, Amr ibn Amir bangun tidur, dia bikin tim ekspedisi. Wah, dia berangkat noh ke Jeddah. Dia gali tempat yang dikasih unjuk tuh jinnya, digali-digali. Qadarullah, ketemu tuh patung-patung yang udah berabad-abad tenggelam. Dikorek lagi, diambil, ada banyak. Dibawa pulang ke Ka'bah. Bertambahlah koleksi patung di Ka'bah. Begitu. Iya kan? Teruslah mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung itu. Iya kan? Akhirnya mulai, setiap kabilah punya patung-patung tersendiri. Kayak Taif punya Uzza. Setiap daerah punya patung-patung tersendiri. Mulailah mereka meyakini adanya keberkahan yang Allah berikan melalui patung itu. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, pegang dulu patung yang mana. Kalau mau dagangnya lancar, sesajen ke patung yang mana. Begitu. Begitu. Yang berjalan. Sekali lagi, tujuannya apa tadi? Oke. Okay. Kalau yang sekarang memuliakan kuburan, ziarah kuburan, kita bilang kalian menyembah kubur, mereka terima gak? Sama orang dulu juga. Apa nyembah batu? Ini batu. Kita nyembahnya Allah. Cuma ini orang suci dulu. Nah. Ini sunan dulu nih katanya. Padahal bukan sunan. Wallahualam sundel mungkin. Nggak tahu kuburan siapa, kuburan kucing, mana-mana tahqiq, asar, bahwasanya ya ini kuburan fulan bin fulan bin fulan, ayo. Cuman kalam, katanya, kan madhab, katanya dan madhab tapi ya. Kalau dibilang, siapa bilang ini, dalilnya mana? Katanya, itu madhabnya katanya. Kalau bilang, ini qala Allah, qala Rasul. Iya, tapi ah, madhabnya tapiyah. Bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, bukan Hanabilah. Tapiyah. Ya enggak? Ini kesalahan yang sama yang terjadi di zaman sekarang. Benar yang Allah janjikan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Yang terjadi dulu, terjadi sekarang. Kau lihat terjadi sekarang, mau lihat yang selamat, lihat bagaimana yang dulu terjadi. Maka dari situ Al-Quran ini isinya sepertiga kisah. Kok bisa kitab suci isinya kisah sepertiga gitu loh. Buat dongeng doang. Tapi enggak, liya'tabiru man ya'tabiru. Agar orang-orang yang mengambil ibrah dapat mengambil ibrah. Iya kan? Baik, kita kembali ke materi kita. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Orang-orang yang memuliakan hal-hal lain selain Allah, menjadikan pelindung-pelindung bagi diri mereka dari hal-hal lain selain Allah, tujuannya adalah mereka berkata, tidaklah kami sembah mereka kecuali dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh tujuannya baik. Tapi apakah Allah balas mereka dengan kebaikan? Karena tujuan tidak pernah menghalalkan cara. Demi Allah, tujuan sebaik apapun, caranya harus cara yang baik, harus cara yang benar. Bagaimana patokannya benar atau tidak? Apakah diajarkan Rasul atau enggak? Ya? Inna Allah yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah nanti kelak yang akan menghukum di antara mereka, mengadili mereka. Fima hum fihi yakhtalifun. Padahal yang mereka berbeda pendapat tentangnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang berdusta lagi kafir. Okay? Dan tujuan mereka pun untuk mendapatkan syafa'ah. Mereka yakin bahwa orang-orang soleh ini kelak akan memberikan mereka syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh tidaklah dapat memberi syafaat, ya kan? Kecuali orang-orang yang Allah berikan syafaat, yaitu orang-orang yang Allah ridhoi amalannya, perkataannya, bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya? Mereka menganggap bahwa orang-orang soleh inilah yang akan menyelamatkan mereka di sisi Allah kelak. Maka dari situ mereka memuliakan orang-orang soleh itu dengan bentuk sesajen-sesajen yang mereka berikan padanya itu. Ya kan? Karena mereka yakin nanti di hadapan Allah orang-orang soleh ini yang akan menolong mereka. Jadi mereka bukan menyembah Lata, Uzza, Hubal. Bukan. Mereka yakin ini nanti penyelamat kita di sisi Allah. Sama gak? Sapaat katanya. Sapaat. Fitnah, bukan fitnah. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah, menyembah hal lain selain Allah. Hal-hal yang la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak akan berefek madharat pada kalian, tidak juga dapat pada mereka dan tidak juga dapat membawa manfaat. Wayaqulun, dan mereka berkata, mereka mengira, haula syufa'auna indallah, bahwasanya mereka orang-orang yang disembah ini oleh mereka nih, tuhan-tuhan mereka ini, mereka para penolong kami di sisi Allah. Tuh. Ya? Asy-syafa'ah syafa'atan, syafa'ah ini terdapat dua jenis syafa'ah, yang musbatah sama manfiyah. Syafa'at tertolak sama syafa'at yang diterima. Oke? Okay? Asy-syafa'ah al-manfiyah, syafa'ah yang tertolak, makana tutlabu min ghairillah, adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Ketika kau meminta pertolongan kepada orang lain tentang hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh telah kau meminta syafaat kepada selain Allah. Contoh, yang dapat menyelamatkan kita di neraka atau surga siapa? Satu-satunya. Oke? Okay? Ketika kita meminta kepada hal lain untuk menyelamatkan kita di neraka atau surga, maka sungguh kita telah syirik. Paham enggak? Tapi ane jatuh nih, ane jatuh di depan ente. Ente bisa enggak nolongin ane berdiri? Ana minta tolong ente berdiri, boleh enggak? Hal ini mampu dilakukan oleh ente. Oke? Okay? Maka ane minta tolong, tolongin ane ya akhi berdiri. Berdirilah ane. Apakah ane syirik meminta tolong kepada selain Allah? Tidak, karena hal ini juga mampu dilakukan oleh ente. Tapi nyelamatin surga neraka nih, siapa yang mampu? Keberkahan, banyaknya rizki, lancarnya usaha, siapa yang mampu mengatur kecuali Allah? Ketika kau meminta kepada hal lain, hal-hal ini yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka kau telah meminta syafaat kepada selain Allah. Dan syafaat ini syafaat manfiyah yang tertolak. Sama seperti mendatangi kuburan beberapa orang, kemudian berkata, doain ya biar ini. Orang udah mati diminta doa. Orang udah mati diminta doa. Mendatangi kuburan-kuburan demikian dengan tujuan agar usaha ininya lancar, usaha ininya lancar. Mereka tahu, ya Allah sih yang ngasih, cuman dengan mendatangi itu kan. Iya enggak? Selalu dengan cuman-cuman, tapi, tidak mau kembalikan kemurnian sebagaimana yang datang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafa'ah manfiyah, syafa'at yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah. Ada syafa'ah mutsbatah, syafa'ah yang dibenarkan, ditegaskan oleh syariah. Oke? Okay? Afwan, syafa'ah manfiyah itu tadi dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami berikan pada kalian. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang nanti hari di mana la bay'un fi, tiada lagi jual beli padanya, wala khullah, tiada lagi persahabatan padanya, wala syafa'ah, tiada syafa'at sama sekali pada hari tersebut. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah ya, pada intinya orang-orang yang zalim. Fasyafa'ah al-muthbatah, namun ada syafa'ah yang diitsbat, dibenarkan oleh syariat. Yaitu apa? Syafa'ah yang diminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW bisa memberikan syafa'at? Nabi bisa gak? Bisa memberikan syafa'at. Tapi minta syafa'at kepada Nabi haram. Mintanya sama Allah. Ya Allah, jadikanlah agar kami termasuk orang yang diberi syafa'at oleh Nabi. Tuh. Mintanya ke Nabi, syirik. Hatta ke Nabi Muhammad SAW. Dapat? Okay? Di sini Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang dapat memberi syafaat dari Allah kecuali dengan izinnya? Nabi termasuk manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya, ummati kan dibangkitkan di mahsyar, semuanya keder, ketakutan. Samperin Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, tolonglah kami, engkau abul anbiya." Gini. La, nafsi, kata Ibrahim. Masing-masing deh. Coba pergi kepada saudaraku Musa. Pergilah mereka kepada Musa. Musa berkata, mereka minta syafaat, minta tolong, minta pertolongan kepada Musa. Mereka berkata, nafsi, masing-masing deh. Ana juga enggak bisa. Pergilah kepada saudaraku Isa. Isa disamperin, nafsi, masing-masing deh kepada. Kemudian pergilah kepada saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjalan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Kemudian Nabi Muhammad dapat memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat, tapi meminta syafaat kepada Nabi Muhammad salah. Mintanya sama Allah. Ya? Jadi jangan bilang, "Ya Muhammad syafi'na," wahai Muhammad syafaati kami, jangan. Hah? Kalau mau Allahumma syfa' lana, Ya Allah, berilah syafaat kepada kami. Baik? Dapat difahami nih syafaat? Ya? Pakai fa, bukan pakai pa. Syafa'ah. Baik. Asalisah yang ketiga, poin yang ketiga. Lihat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarrikin, Nabi muncul pada sebuah kaum yang mutafarrikina fi ibadatihim, yang di mana mereka memiliki konsep beribadah yang berbeda-beda. Ya. Beragam bentuk ibadah mereka nih. Minhum man abidal malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa sholihin, dan orang-orang soleh. Awas, ingat. Menyembahnya mah menyembah kepada siapa? Menyembah kepada? Come on. Menyembah kepada siapa? Kenapa enggak pede? Menyembah kepada Allah. Cuman mereka meyakini para nabi, meyakini malaikat, meyakini orang-orang soleh ini monumennya, okay, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dihajarlah oleh Allah bahwasanya mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, bukan menyembah Allah. Kalaupun tujuannya menyembah Allah, tapi Allah berlepas diri dari mereka. Lihat. Okay. Nabi SAW muncul pada sebuah kaum yang beribadah dengan bercorak ragam, yang memiliki corak ragam dalam ibadah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, di antara mereka ada yang menyembah kaum saleh. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon. Tuh. Menyembahnya mah kepada Allah. Cuman mereka meyakini pohon ini membawakan khasiat demikian-demikian. Dihitung menyembah pohon. Nah. Wal ahjar, dan batu. Tuh. Mereka bukan menyembah batu. Batu ini maksudnya patung ya. Oke. Okay? Mereka menyembah, kalaupun dikatakan memuliakan, bukan memuliakan batunya, tapi memuliakan sosok yang dikenang oleh patung ini, kan? Iya kan? Tapi tetap dihajar. Kau menyembah patung. Sama seperti yang kekuburan sekarang, kita gak nyembah kuburan. Kita hanya memuliakan si mayit yang dikubur. Enggak, nyembah kubur. Huwa-huwa. Dia-dia juga. Menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon, dan di antara mereka ada yang ya'budu syams, menyembah matahari, ya, wal qamar, dan menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka semua, memerangi mereka semua, memerangi seluruh bentuk peribadatan yang salah kalaupun tujuannya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan cara itu, Rasul tetap perangi mereka. Nih? Walam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membedakan di antara mereka. Dan dalilnya yang menggambarkan akan keberadaan hal ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka semua sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah dalam hal ini syirk. Fitnah maknanya banyak. Bisa cobaan, ujian. Bisa syirk. Al-fitnatu ashaddu minal qatil. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Hah? Syirikan. Dan lain-lain. Ya. Wadalilu syamsi wal qamar, dan dalil tentang matahari dan bulan, maknanya adanya penyembahan terhadap matahari dan bulan pada saat itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pergantian siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Tuh, berarti dulu ada yang bersujud ke sono gitu loh. Terus dilarang oleh Allah. Berarti gitu kan? Nggih? Okay? La tasjudu lisyamsi wala tasjudu lil qamar. Jangan kalian bersujud pada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Maka bersujudlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan hal-hal itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian emang benar mengaku beribadah kepada Allah. Yani mereka mengaku beribadah kepada Allah, namun pada praktiknya mereka bersujud kepada matahari, bulan, batu-batu, ya enggak? Patung-patung malaikat, patung orang soleh, dan lain-lain. Ngakunya menyembah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian memang menyembah Allah, maka jangan sembah hal-hal itu. Sembahlah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalil malaikat, dalil salihin, agar dibaca dalil-dalil itu. Ayat. Masuk ke Ar-Rabi'ah, kaidah keempat. Okey. Kaidah pertama apa tadi? Hah? Bahwasanya para kafir juga meyakini bahwa Allah lah yang melakukan apa-apa yang dia lakukan di alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta, berjalannya alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah berfirman, apabila engkau tanya mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menggantikan berjalannya matahari dan bulan, la yaqulanna Allah, niscaya mereka akan bilang yang melakukan itu Allah. Tuh, kaum musyrikin bertauhid rububiyah, namun tauhid rububiyah tidaklah dapat membuat seseorang terhitung sebagai muslim selama dia belum bertauhid di dalam uluhiyah. Kau mengakui Allah, Allah, Allah, Allah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Namun, kau dalam prakteknya masih melakukan apa-apa yang kau lakukan dalam kesyirikan. Kalaupun kau mengakui dan meyakini, maka kau tidak terhitung muslim. Kau harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan kau nafikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Ya, itu uluhi. Ya. Ya. Yang kedua, bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari pengagungannya terhadap berhala-berhala, ya kan? Pohon-pohon dan lain-lain itu tujuannya adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jangan kita sangka bahwa mereka menyembah hal tersebut karena mereka mengira bahwasanya berhala inilah yang Maha menciptakan, berhala inilah yang Maha memberikan rezeki. Enggak, mereka enggak sebodoh itu. Mereka tahu ini batu-batu kok masa memberikan rezeki. Mereka tahu itu. Mereka enggak sebodoh itu. Ya. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang Maha menciptakan, menghidupkan, mematikan. Mereka yakin hal itu. Namun mereka menyembah hal-hal tersebut tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menghadapi banyaknya bentuk corak ragam ibadah yang ada pada kaumnya. Dan semuanya mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing dengan caranya masing-masing. Yang nyembah orang soleh, yang nyembah nabi, yang nyembah malaikat, yang nyembah pu'un. Tuh, segala pu'un disembah. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Nih, lihat, perhatikan nih. Anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Kaum musyrikin yang ada pada zaman kita sekarang, lebih parah syiriknya daripada kaum musyrikin yang terdahulu. Okay? Kita nih, kaum musyrikin yang ada sekarang, ini lebih parah syirik ya daripada kaum musyrikin yang ada pada zaman dulu. Ya? Dikarenakan kaum musyrikin zaman dulu yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Kaum musyrikin zaman dulu mereka melakukan kesyirikan ketika dalam kondisi lapang, lagi senang, mereka syirik sama Allah. Tapi ketimpa syiddah, ketika terancam nyawa, sakit, langsung kembali kepada fitrah mereka. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tuh, orang kaum musyrikin dulu mah, Gitu-gitu juga masih begitu. Tapi kaum musyrikin zaman kita, yang sekarang nih, lagi seneng syirik, lagi susah tambah syirik. Pergi ke dukun-dukun, ke orang-orang pinter berbaju, berbaju ustadz, mereknya ustadz lagi, bukan bajunya doang. Mereknya ustadz fulan, yang bisa memindahkan penyakit ke kambing, ya salam. Nabi kalah sakti, sallallahu alaihi wasallam. Ustadz fulan itu mereknya. Iya gak? Susah, nambah syirik orang kita nih. Bahkan mereka berani, orang kita sekarang, berani melakukan kesyirikan demi hal-hal bahkan yang sepele. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya salam. Demi cinta mereka bersyirik. Jadi mendingan mana? Mendingan bersyirik, ya kagak ada yang mending sih, ya syirik. Sebenarnya mah, cuma masih leheng. Ya mending lah. Wallah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin. Ketika di perahu, perahunya kehantam badai ini, mereka langsung minta tolong sama Allah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah. Mereka bersumpah-sumpahlah katakan akan menyembah Allah, akan bertauhid kepada Allah dan hanya menyembah Allah. Asal selamatkan kita. Oke? Okay? Falamma najjahum ilal bar idhum yushrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, taunya mereka melakukan kesyirikan lagi. Ya. Apakah Allah tertipu? Allah tertipu? Allah tahu enggak mereka akan melakukan kesyirikan lagi? Allah Maha tahu. Tapi itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semestanya. Oke? Okay? Ketika seseorang berada dalam kondisi terancam dan dia minta ikhlas sama Allah, Allah akan kabulkan. Kalaupun kafir dan nantinya akan berbuat kafir lagi. Begitupun orang yang dizalimi, minta balas sama Allah, Allah akan balesin. Kalaupun kafir. Kalaupun kafir. Dia dizalimin terus minta balas sama Allah, Allah akan balas. Ini keadilan Allah di dunia. Kesyirikan, kekafiran mereka nanti akan Allah balas di akhirat. Tapi di dunia mesti adil. Demikian sunnatullah, hukum Allah atas alam semesta. Sama. Inna Allah Ta'ala yukimu daulatal adli wa inkanat kafirah. Wala yukimu daulatal zulmi wa inkanat muslimah. Allah akan mendirikan, perhatikan, berat ini. Allah akan mendirikan, menjayakan sebuah negeri. Kalaupun negeri itu kafir. Asal negeri itu adil. Adil maknanya penduduknya melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak merampas hak orang lain. Kalaupun akidahnya mah kafir, tapi prakteknya adil, Allah akan berikan kejayaan kepada mereka di dunia. Kekafirannya akan Allah balas di akhirat nanti. Tenang, jangan takut. Oke? Okay? Dan Allah sungguh akan menghinakan sebuah negeri. Allah tak akan menjayakan sebuah negeri yang muslim kalau negeri itu zalim. Kalaupun negeri itu muslim, tapi dia zalim, Allah akan hinakan. Maknanya akidahnya, agamanya Islam. Tapi dalam prakteknya mereka meninggalkan yang menjadi tanggung jawabnya dan merampas yang bukan haknya, Allah akan hinakan di bumi. Ini keadilan Allah di alam semesta. Awas. Oke? Okay? Sama seperti hal ini, Allah akan membalas, Allah akan mengabulkan doa orang yang mazlum, dizolimi. Kalaupun orang tersebut kafir. Tapi dia minta balas sama Allah ikhlas, Allah balas. Begitupun orang yang kepepet nyawanya terancam, minta pertolongan sama Allah, Allah selamatin. Ini keadilan Allah di muka bumi. Jadi bukan Allah suwe, kecelek, enggak. Falamma najjahum ilal barri idhum yushrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke laut, tahu-tahu mereka berbuat kesyirikan. Ya. Hadis tawil, ajib. Hadis yang panjang dan ajib menggambarkan kejadian ini. Menggambarkan kejadian ini. Hadis yang sebenarnya kita bawakan di tema lain. Judulnya Hak Nabi Atas Umatnya. Ini hadis tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Hadisnya panjang, semoga dapat diambil ibrah. Di mana waktu itu dihalalkan darah para orang-orang yang menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi wasallam, dihalalkan. Rasul bilang, bunuh mereka kalaupun kalian temukan mereka sedang bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Sampai begitu Nabi dulu marah. Dan ini hukum Islam, syariat Islam, ya. Di Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i rahimahumullah, sanadnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas bercerita, "Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah," ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, dari Madinah menaklukkan Makkah, "Ammanan nasa jami'an ma'ada sittah." Rasul memberikan janji keamanan kepada penduduk Mekah. Janji keamanan. Oke? Kecuali enam orang. Kecuali enam orang. Kanu arba'ah rijal wa mro'atain. Enam orang ini adalah empat lelaki dan dua wanita. Kita bahas yang lelaki. Empat orang lelaki ini Abdullah bin Khattal, Abdullah bin Abi Sarah, Mikyas ibnu Sababah, sama Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ini konter mati terhidup sih. Tes, tes. Dengeran ya? Masih ya? Jelas. Amma ibnu Khattal fa'adrakuhu fisuk. Adapun Abdullah ibnu Khattal tertangkap oleh para sahabat di pasar. Dibacokin di tempat, mati di tempat. Lihat. Mikyas ibnu Sababah lari bergelantungan di kiswah Ka'bah berharap rahmat agar tidak dibunuh di rumah Allah, kan haram menumpahkan darah. Tapi bagi para penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumpahin darahnya kalaupun di dalam Ka'bah lagi. Menghina Rasul mati hukum. Ya? Dikejar sama Sa'ad bin Harith sama Ammar bin Yasir, tapi Sa'ad bin Harith lebih muda dan Sa'ad bin Harith yang mendapatkan kemuliaan untuk ngasih blow, untuk ngasih serangan sehingga membunuh si Mikyas ibnu Sababah di tembok Ka'bah, mati. Kemudian Abdullah ibnu Abi Sarah ikhtaba'a inda akhihi fir radha'ah Utsman ibnu Affan. Dia bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Utsman bin Affan. Nah, Ikrimah ibnu Abi Jahal farra ilal bahr, dia kabur ke laut, raqibas safinah, naik perahu hariban, kabur. Cabut, kabur. Oke? Okay? Ketika Ikrimah ibnu Abi Jahal ini di tengah laut, izhabat rih asif, taunya datang badai yang besar luar biasa. Yeah. Kemudian si nahkodanya ini berkata kepada para penumpang perahu, ya ahlas safinah i'lamu, wahai para penduduk perahu, ketahuilah, anna alihatakum lan tanfa'akum huna, bahwasanya tuhan-tuhan kalian tidak akan berefek bagi kalian di sini, tidak akan bisa menolong kalian di sini. Akhlisud du'a lillah, ikhlaskanlah doa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Terus Ikrimah ibnu Abi Jahal berkata, wallahi la illam yunjini fil bahri illa Allah faman anjani fil barri illahu, demi Allah, apabila tidak ada yang menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka siapa yang dapat menyelamatkanku di daratan kecuali hanya Allah. Baru dia bersumpah, demi Allah, bernazar, lillahi alai. In anjani Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan aku ke daratan, la'atianna Muhammadan, sungguh aku akan datangi Muhammad, mengaku bersalah, menyerahkan diri padanya, wala ajidannahu afuwan karima, dan sungguh aku akan menemukannya sebagai orang yang gentle, yang mulia dan memaafkan. Ternyata qadarullah, diselamatkanlah Ikrimah ibnu Abi Jahal, kemudian dia mendatangi Nabi, menyerahkan diri, di akhirnya qabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam islamah, Nabi pun menerima keislamannya. Ya. Ini kasus demikian. Menggambarkan, terus Abdullah ibn Abi Sarah, ada lagi. Cuman bukan makom kita sedang menjelaskan itu. Yang sedang kita coba jelaskan adalah, lihat, di mana para penduduk perahu itu kalaupun syirik, mereka lihat, kalau lagi kepepet, fitrahnya mah kembali kemana? Kepada Allah. Mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka enggan mengakui untuk berkata la ilaha illallah, karena tahu mereka konsekuensinya, bahwasanya dengan berkata la ilaha illallah berarti aku harus menafikan sesembahan lain selain Allah, sementara sesembahan ini adalah warisan nenek moyangku. Nah, ini yang mereka berat. Oke, okay? Udah sampai kaidah keempat kan? Ya, lihat. Udah sampai kaidah keempat kan? Tambahin satu kaidah. Kaidah yang kelima kita tambahkan. Semoga Allah terima. Satu tambahan poin atas tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bahwasanya sebab inti kesyirikan adalah sunnatul aba, mengikuti sunnah nenek moyang. Tradisi yang berjalan. Setiap kesyirikan dalam perjalanan umat manusia, penyebab intinya itu. Selalu begitu. Oke? Okay? Lihat gambaran-gambaran yang Allah berikan di dalam kitabnya, Al-Quranul Karim. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dan demikianlah, tidaklah kami utus seorang pun sebelummu ya Muhammad. Di antara utusan-utusan kami utus ke dalam sebuah negeri, kecuali pasti para orang-orang durhaka di negeri itu menentangnya dan berkata, inna wajadna, sesungguhnya kami menemukan aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami, nenek moyang kami, para pendahulu kami di atas sebuah konsep, di atas sebuah agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya demi Allah kami hanya mau mengikuti ayah-ayah kami. Tuh bantahan yang telah kepada setiap nabi dan rasul yang Allah kirim kepada setiap negeri, selalu itu. Oke? Okay? Itu surat Az-Zukhruf ayat 3, ayat ketiga. Kemudian Allah gambarkan pada setiap kaum. Okay? Kaumnya Nuh membantah Nuh alaihi salam dikarenakan mereka menentang Nuh dikarenakan apa? Yang diserukan Nuh bertentangan dengan tradisi mereka yang berjalan. Bertentangan dengan agama tradisional yang berjalan. Lihat. Faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumi, maka kaum yang kafir dari kaumnya Nuh, oke, okay, berkata, "Ma hadza illa bashar mithlukum?" Sesungguhnya tidaklah dia kecuali manusia seperti kalian, ya. Ini Nuh ini manusia sama seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia hanya ingin dihormati, dimuliakan di antara kalian. Walau syaallahu, apabila Allah kehendaki, la anzala malaika, niscaya Allah akan turunkan malaikat sebagai rasulnya, bukan manusia. Oke? Okay? Ma sami'na bihadza, sungguh kita tidak pernah mendengar ajaran yang dibawakan Nuh ini, fi abainal awwalin, pada ayah-ayah kita, nenek moyang kita. Enggak ada ajaran yang dibawakan Nuh ini baru. Tuh. Yang membawa kepada kemurnian justru yang dituduh baru. Yang membawa kepada kemurnian justru yang dituduh baru. Dikarenakan apa? Dikarenakan terbiasa dengan yang keruh. Analogi sederhana yang pernah kita bawakan. Sebuah kaum yang hidup bertahun-tahun, berabad-abad, bertahan dengan sebuah mata air yang keruh. Nggak ada air lain, cuma mata air yang ini doang adanya. Mereka mau nggak mau mesti bertahan kan? Mereka minum dari air yang keruh. Tahun demi tahun, abad demi abad berlalu, berubahlah sensenya, zauknya. Yeah? Sehingga setelah beberapa abad, datanglah seseorang membawakan air yang sangat jernih. Kemudian ketika kaum itu minum air jernih ini, apa yang mereka katakan? Nggak enak, enakan punya kita. Iya gak? Kecuali beberapa orang yang memang Allah bukakan hatinya untuk mengenal mana air yang jernih dan mana yang keruh. Iya gak? Begitupun orang-orang yang membawa kepada kemurnian pada masa ini dan masa-masa setelah para nabi dan rasul. Dituduhnya anak baru kemarin, mau nentang orang tua. Tuh. Alasan yang sama ya akhi. Apa berputarnya hari benar-benar terlihat bagi orang-orang yang mau membuka sejarah, membuka athar, riwayat-riwayat yang datang dari rasul dan salafus saleh tentang perjalanan umat manusia. The same mistakes, kesalahan yang sama, same reason, alasan yang sama yang membuat mereka syirik, membenarkan kesyirikan mereka. Kemudian kaumnya Hud menentang Hud alaihissalam dikarenakan mereka taklid kepada ayah, kakek, nenek moyang mereka. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah mereka berkata, kaum Yahud, apakah engkau datang kepada kami Yahud agar kami menyembah Allah sebagai satu-satunya, wa nadzara ma kana ya'budu abana, dan agar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh para nenek moyang kami? Begitu Yahud. Tuh, lihat. Apa yang membuat mereka? Oke. Okay? Tadi kasus kaum Nuh itu di surat Al-Mu'minun ayat 24. Kaum Yahud di surat Al-A'raf ayat 70. Kemudian kaum Fir'aun alaihi la'natullah. Oke? Fir'aun nih, Fir'aun. Mereka menentang seruan Musa alaihi salam dan Harun dikarenakan apa? Dikarenakan bertentangan dengan apa yang berjalan pada mereka sebelumnya, agama tradisional yang berjalan pada mereka. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi abana. Apakah engkau datang kepada kami ya Musa untuk memalingkan kami dari ajaran kakek nenek moyang kami? Tuh, lihat. Iya enggak? Kesalahan yang sama berulang. Maka termasuklah taklid sunnah aba, termasuk qaidah min qawaidi syirk, salah satu kaidah inti kesyirikan yang perlu diketahui. Okay? Kemudian kaum Saleh, mereka berkata, qalu ya Saleh, qad kunta marjuwan fina. Ya Saleh, tadinya kau dihormati, kami hormat kepadamu ya Saleh. Qabla hadza, sebelum kau menyerukan seruanmu ini. Okay? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana, apakah kau melarang kami untuk menyembah apa-apa yang disembah oleh kakek nenek moyang kami? Tuh, sama enggak? Maka syatrul kufr ala wajhil ard sababuha sunnatul aba. Setengah lebih, sebab dari setengah lebih kesyirikan, kekufuran di muka bumi, sebabnya adalah mengikuti tradisi nenek moyang. Itu kaidah kelima yang kita tempatkan setelah empat kaidah yang dibawakan oleh al-imam rahimahullah. Okay? Kasus kaumnya Fir'aun itu terdapat di dalam surat Yunus ayat 78. Okay? Kasus kaumnya Saleh terdapat di surat Hud ayat 62. Begitupun kaum Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Mereka melakukan kesalahan yang sama. Okay? Allah gambarkan perkataan mereka di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, agama yang dibawakan oleh Allah melalui rasulnya, qalu, kaum Quraisy itu berkata, bal nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak, justru kami akan mengikuti apa yang diajarkan, yang diturunkan oleh para nenek moyang kami kepada kami. Eta-eta keneh enggak? Ya? Benar enggak? Maka jadilah sunnatul aba kaidah di antara qawaid syirk yang perlu penting dikenali oleh seorang penuntut ilmu. Tayyib. Abis. Nggak ada lagi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala keutamaan yang diberikan kepada kita, kita dapat selesaikan risalah ini ya. Semoga dapat difahami dengan baik. Taib. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Aduh. Seraya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan pada kita, agar dibukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Baik. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul, dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Kalau akhi ana Reinat bilangnya, dia cuma pegang kuncinya, masuknya enggak. Ya masuk gitu ya. Lah. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus. Terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Okay? Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini khabar yang berkaitan dengan agama. Khabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah ni orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah khabarnya. Iya enggak? Saya difahami enggak? Oke? Okay? Kebiasaan syaitan itu. Apapun yang terjadi. Syaitan itu ngaji enggak ta'awud sih. Dari tadi anda diemin, kan kemarin udah dibilangin. 1000 kali ente lihat nih orang, terus pas ini kok jadi kesini. Apa yang membuatmu begini kecuali syaitan? Awas. Bunyi handphone yang kau dengar ratusan ribu kali, ketika ditaklim, apa itu bunyi? Kau akan buang muka dari taklim, buang muka dari ilmu yang disampaikan, kau lihat bunyi itu. Padahal ini ratusan ribu kali udah kau dengar. Begitu gak? Apa yang memalingkan mukamu kalau bukan syaitan? Syaitan ya'tik fi kulli ahwalik. Syaitan datang kepadamu di setiap kegiatan yang kau lakukan. Hati-hati. Makanya a'udzubillah kalau mau belajar. Ya. Saudara di antara saudaramu lewat bukan jin. Kenapa buang muka ke situ? Dari sisi sana, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarah wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul. Yang majhul demikian, kabarnya tertolak, maaf. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Iya kan? Maka dari situ kita katakan, sanadnya mungkotek, terputus. Itu satu sisi, dari nasab, dari sanad. Tapi katakanlah kita, okay, turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan. Salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah, ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul, salah, maaf. With all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat darinya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang gak tahu bener apa enggak nih cucunya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul gak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim. Justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim. Ya, ini yang mana dulu sih tadi nih? Tayyip, kita lihat pertanyaan lagi. Aduh, kalau yang kepanjangan ala fudeh. Bedakan penulisan soal dengan penulisan koran ya. Ketika kita sedang sakit, kemudian berobat. Pengobatan alternatif. Seringkali banyak dibilang yang penting yakin. Apakah ini suatu kesyirikan? Bagaimana pula dengan keyakinan kesembuhan pada obat yang diberikan? Nah, kalau pengobatan alternatif apabila tidak bertentangan dengan kawaid dan doabit syariah, maka dibenarkan. Seperti apa? Akupunktur, okay? Itu dibenarkan. Totok dan lain-lain itu dibenarkan. Rukyah itu dibenarkan. Tapi apabila tata caranya tidak bertentangan dengan kawaid dan doabit. Namun ketika di dalam tata caranya ada hal-hal yang janggal dan bertentangan dengan qawaid dan dawabit syariah, maka afwan, kita katakan salah, kita katakan hal tersebut keliru. Kalaupun terbukti Ustaz, terbukti sembuh, afwan, bukti itu bukan bukti kebenaran. Bagi kita patokan kebenaran itu dalil, bukan bukti. Bagi kita patokan dalam membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu itu dalil, bukan bukti. Yani seseorang nyopet dapat duit, tuh buktinya nyopet dapat duit, berarti nyopet benar gitu. Begitu. Iya enggak? Betul nyopet bisa jadi dapat duit. Apakah karena betul dapat duit kemudian berarti nyopet benar? Enggak kan? Begitupun berobat sama yang syirik-syirik. Oke, katakan bisa jadi kebenaran sembuh. Apakah itu dalil sebagai pembenaran bahwa amalan tersebut jadi benar? Orang tokcer kok lihat aja buktinya pada sembuh, suka begitu kan? Suruh ngaji, suruh ngaji. Tayyib, tauhid hakimiyah atau mulkiyah seringkali tidak disebutkan. Wallahu a'lam, yang kita lihat hakimiyah ini masih termasuk bentuk rububiyah. Ini termasuk bentuk rububiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah memasang kaligrafi di dalam rumah termasuk kesyirikan? Bukan, syirik bukan itu. Bagaimana menghilangkan kaligrafi tersebut mengingat kaligrafi tersebut cukup besar? Lah hilangin, susah benar. Hilangin. Cat lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum menonton tayangan TV yang menyajikan cerita siluman? Masa siluman nonton siluman? Jurig nempo jurig. Hah? Nonton TV, di TV ada yang terbuka auratnya, terus boleh? Ini sih TV-TV-nya gak apa? TV-TV-nya jangan. Ustaz nontonnya berita, yang bawa beritanya buka aurat? Beritanya berita fasik, berita kafir. Iya gak? Nggak. Nonton Discovery, Net Geo Wild, Animal Planet. Itu doang yang boleh. Udah. Ente lihat auratnya hewan. Itu gak apa-apa. Dan itu ilmiah. Banyak ibrah-ibrah, sunnatullah bisa kau fahami dari dunia hayawan. Oke? Okay? Kadang... kalau ada kesempatan menonton TV, ana lihat channel itu. Tapi di rumah ana enggak taruh, enggak. Mau film siluman, mau film yang jual nama Islam, jualan nama Islam. Tuh, tukang bubur naik haji, ame gerobak-gerobaknya, najis. Aku melamar engkau dengan Al-Fatihah. Tanggung amat, Al-Baqarah dong yang 2,5 juz. Apaan Islam dijual-jual begitu? Aduh, deh enggak. Matiin tuh TV. Bagaimana hukum sholat? Iya kan? Sinetron-sinetron TV yang memerankannya orang-orang yang berdandan ini itu bertabaruj ini. Aduh, udah kenapa sih? Ya enggak. Belum sekalinya ada ustadz-ustadz di TV, ustadz-ustadz yang begitu-begitu tuh. Yang balsek kalau depan muka kita tabok, pak! Begitu, lelaki begitu. Mukanya rata, enggak berjenggot. Mana begitu-begitu, ih. Pang, tabok. Hukum sholat di masjid yang di depan masjid ada kuburan. Kalau sebenarnya nih ya, kalau sudah tertembok, maka hukumnya kuburan itu di luar masjid sudah. Anda melihatnya ke situ. Kalaupun sebagian mewajibkan bahwasanya harus dipisahkan antara tembok dengan kuburan. Seperti apa? Adanya jalan di antara kuburan dengan tembok masjid. Iya kan? Ini orang mau wakafin tanah dia dan keluarganya mesti dikubur di tanah tersebut. Oke. Terus mau wakafin sisa tanah buat masjid. Kalau sudah terpisahkan oleh tembok, ya udah cukup. Kenapa kau ributkan hal itu? Kecuali masih di dalam komplek masjid. Oke. Di luar bangunan masjid deh yang penting. Di luar bangunan masjid sudah. Kalau udah seatap sama masjid. Nah itu. Seatap sama masjid, jangan sholat di masjid itu. Tapi kalau di luar masjid. Udah di luar. Kenapa bikin ribet? Orang udah mau ke masjid udah bagus. Iya gak? Tapi kalau mau cari masjid lain yang gak ada kuburannya lebih baik. Lebih baik tawakal Allah. Udah itu doang. Kecuali kuburan ini berada satu atap dengan masjid. Kalaupun dipisahin tembok nih. Cuman nih gentengnya masjid masih menutupi kuburan ini juga. Di sini ada tembok lagi. Ah, ini udah satu atap. Jangan, jangan sholat situ. Oke? Yang saya fahami demikian. Tapi fikih gak habis-habis ikhtilafnya. Ini si cerpen. Aduh, enggak deh. Boleh enggak orang berobat dengan cara meruqyah? Apakah termasuk syirik? Enggak. Ruqyah yang syar'i ada diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Rasul. Ada pelatihannya dan ada ahlinya itu. Ada pelatihannya dan ada ahlinya, dan kajian-kajian Ahlus Sunnah alhamdulillah banyak yang menyelenggarakan hal tersebut. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau seperti begitu penting untuk mengetahui bagaimana kesesatan dapat terjadi. Apa sih? Lantas mengapa bukti-bukti separuh belakangan ini banyak yang dihancurkan? Bukti-bukti sepuah, sepia. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa peninggalan di Timur Tengah. Oh. Apa nih? Bukti-bukti seperti belakangan. Ala kulli hal, yang Anda tangkap dari manuskrip kuno ini adalah kenapa banyak peninggalan sejarah dihilangkan di Timur Tengah. Oke? Oke, yang Anda mau tanya sebaliknya. Yang Anda tanya sebaliknya. Ada perintah di syariat untuk diabadikan peninggalan sejarah? Ada gak? Yang ada justru dengan menjaganya terjadi madorot gak? Terjadi kesyirikan. Maka yang mana yang diutamakan? Meninggalkan madorot apa mengambil manfaat? Tinggalkan madorot. Kenapa jadi mengambil manfaat? Hajar, hancurin. Umar ibn al-Khattab, betul. Sebuah pohon betul menangis dan didengar oleh para sahabat. Beneran. Ketika apa? Ini Rasul biasa khutbah di pohon ini. Taunya dibikinin mimbar. Rasul khutbah di mimbar, ini pohon nangis dan didengar oleh para sahabat. Oke? Okay? Akhirnya Rasul hampiri, Rasul elus-elus, Rasul tenangkan sehingga tenang kembali pohon ini. Dan ini benar didengar oleh sebaik-baiknya generasi. Generasi yang adil semuanya dimutlakan oleh Rasul. Oke? Okay? Lewat zaman Abu Bakar, lewat Rasul meninggal, masuk zaman Abu Bakar, kemudian masuk zaman Umar. Umar lihat orang mulai berebutan sholat dekat pohon itu. Kenapa? Mengharapkan berkahnya. Kenapa? Betul nih pohon luar biasa, Masya Allah, bisa nangis. Dan ini pohon punya sejarah dengan Rasul. Yaitu apa? Rasul khutbah bersamanya terus sebelum dia punya mimbar. Benar-benar punya sejarah dong kaitannya dengan Rasul. Iya gak? Bernilai sejarah gak nih pohon? Tapi ketika mulai Umar radhiyallahu anhu melihat orang menempatkan pohon tersebut tidak pada tempatnya, dan itu membuka pintu kesyirikan dan kekeliruan, disabet pakai pedangnya. Hajar, ada apa? Ada kewajiban menjaga peninggalan sejarah? Ada gak? Apalagi kalau peninggalan sejarah tersebut berbau kesyirikan, hancurin deh. Tapi awas, yang berhak melakukan adalah pemerintah yang resmi, bukan individu. Awas. Jangan abis ini terus pada ke Borobudur bawa petasan. Awas. Bahlul itu namanya. Yang berhak pemerintah yang resmi, ya akhi, ana. Di pesantren ana, di Sukabumi, di depan pesantren ada pohon namanya pohon keramat. Terkenallah jalan ini jalan keramat. Di situ sesajen dan lain-lain. Ada beberapa orang-orang pesantren ana hadir, ana lihat sekarang. Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yang punya hak ngehajar nih pohon pemerintah. Kalau kita yang hajar, diserang sama di kampung. Diam deh, udah. Ini jalan apa dibilang jalan keramat? Gara-gara puun keramat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Enggak. Serahkan tugasnya kepada yang berhak, yang berkewajiban. Sudah. Tugasmu hanya al-amru bil ma'ruf, nahi anil mungkar, sebatas peluang yang Allah berikan padamu. Hukum isbal. Sebagian ustadz berpendapat maknanya dilarang isbal asal tidak sombong. maka tidak apa-apa kalau apa dilarang isbal, ya kan? Dikarenakan takut sombong, maka tidak apa-apa kalau tidak sombong. Mohon penjelasannya. Barakallahu fik fikih, ada aja perbedaan pendapat. Ya betul ada pendapat demikian. Namun pendapat yang lebih kita lihat rajih adalah wajib sombong tidak sombong wajib, karena itu satu salah satu bentuk syiar Islam. Yang kedua, seseorang yang sombong adalah seseorang yang merasa bahwa dia tidak sombong. Ah, gue sih pakai celana nyeret. Ah, aneh orangnya enggak sombong. Nah, itu dia sombong. Sama seperti orang yang mengaku demi Allah aneh ikhlas, demi Allah dia enggak ikhlas. Aku orang yang beriman, dia enggak beriman berarti. Aku orang yang berilmu kok, dia berarti jahil. Oke? Orang yang ngaku, berani ngaku bahwa dia enggak sombong, dia sombong. Apakah tawassul kepada orang-orang yang masih hidup termasuk syirik? Enggak. Asal dengan cara yang benar. Meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang masih hidup boleh. Sebagaimana Umar ibn Khattab bertawassul kepada Allah dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Untuk meminta doa istisqa, memimpin sholat istisqa dan berdoa kepada Allah. Boleh, masih hidup, minta doain. Tapi meminta kepada orang yang telah mati demi Allah, tidak ada ajarannya dari Rasul, yang ada itu adalah kelakuan, kebiasaan kaum jahiliyah, kaum musyrikin yang dihapuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaran itu. Doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal? Doa apa? Allah Maha tahu, bahasa apapun kau pakai. Iya kan? Untuk di sholat Jumat misalnya, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh. Itu boleh. Atau rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, untuk orang tua yang telah meninggal. Ya kan? Atau dengan bahasamu apapun udah. Namun ketika mengkhususkan satu surat untuk orang yang meninggal, itu salah. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu seperti mengkhususkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Itu salah, keliru. Ya. Apakah jika membacakan surat Al-Fatihah termasuk syirik? Bukan syirik, ini bid'ah aja, tapi bukan bid'ah musyrikah. Bid'ah yakni amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak juga oleh salafus saleh. Penyakit syariat dari zaman ke zaman yang menghancurkan agama adalah bid'ah. Tadi kita lihat bagaimana sejarah kesyirikan terjadi adalah karena kaum tersebut membuat-buat hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasul yang dibawa kepada mereka. Akhirnya jadilah hancur agama itu. Begitu sama kan? Nah itulah bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah berkaitan dengan kesyirikan. Enggak. Ada bid'ah amaliyah, bid'ah yang sifatnya praktis, ada bid'ah yang sifatnya i'tiqadiyah, berkaitan dengan keyakinan. Nah ini yang kalau seseorang melakukan bisa terbawa kepada kesyirikan. Bagaimana sikap dan perilaku kita ketika hidup di lingkungan masyarakat yang jauh dari sunnah? Contohnya, kita sering diundang dalam perayaan maulid, yasinan, dan lain-lain. Eh, jangan datang. Kenapa? Jangan datang. Cuman yang jelek seringkali dari para pelajar yang baru kenal. Udah mah satu kalau diundang begitu gak datang. Kemudian muamalah sehari-harinya pun gak baik. Ngelihat mereka lagi ngumpul gak mampirlah sebentar. Salam, bagilah makanan, berbagi makanan. Ada yang meninggal oke samperin, doakan, peluk, ya kan, bawakan makanan. Kalaupun malamnya gak ikut yasinan. Tuh. Ini jangan terus buang muka, terus berkeras-keras dan lain-lain. Dan mencoba untuk melarang yang lain padahal dalil belum pada apal. Ini yang konyol kan? Nggak boleh bid'ah, dalilnya apa? Au. Iya kan? Belajarnya terjemahan, jangan Arab gundul. Arab gondrong belum kelar bacanya seringkali. Iya kan? Jadilah warga negara yang baik. Kenapa? Toh kau tidak diperintahkan untuk merubah manusia, merubah kaum. Ini yang seringkali kita keliru. Seolah-olah Allah perintahkan kita untuk merubah negeri ini, merubah kaum kita menjadi sunnah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya akhi. Allah cuma bilang qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terapkan sunnah pada dirimu, istri dan anakmu. Orang lain lihat al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar, tapi dengan qawaid dan dhawabitnya. Ketika di amr bil ma'ruf jadi madorot, tahan. Ketika di nahi manuk munkar jadi lebih madorot, tahan. Kenapa jadi ribet? Kenapa seolah-olah Allah mewajibkan di atas pundak kita kewajiban untuk merubah umat? Kenapa jadi kegeeran? Ini kan, Ustaz, bagaimana merubah masjid di kampung saya yang masih melaksanakan bid'ah? La haula, Allah mengutusmu melalui malaikat Jibril. Kenapa kegeeran? Perbaiki dirimu, kenali Islam lebih baik, kenali agama lebih baik, kenali dalil lebih baik, terapkan pada dirimu dan keluargamu. Kemudian praktekkan, itu sudah bentuk dakwah yang baik. Kemudian jadi masyarakat yang baik. Bertemu salam, kalaupun ahli bid'ah, kafir lagi, salam, assalamualaikum, boleh. Kalau mereka salam, jawab. Mereka sakit, jenguk. Nanti pikir anda gak di lingkungan demikian, anda di lingkungan demikian. Ya, arisan dan lain-lain diundang. Afwan ini, dibaca yasinan dulu arisannya. Gak mau, cuman di luar itu dia lagi pada di pos, anda nyamperin. Nih, bawa kacang kayak, bawa minuman. Kemudian ada yang meninggal, anda hampiri anaknya apa ini itu. Sampaikan berita duka, kemudian tinggal. Jangan ikutan yasinan. Maulid, jangan. Ustaz, nanti jadi fitnah, jadi dimusuhin. Dicibir, katanya begitu kan. Seringkali begitu kan, akhirnya jadi madorot. Dicibir madorot. Orang dulu dibakar hidup-hidup gara-gara akidahnya. Ente dicibir jadi madorot. Dimusuhin sama kaum, terus jadi madorot, ente pikir. Gitu. Kenapa kalau udah dicibir terus mau pindah agama gitu ente? Gara-gara dicibir mau pindah agama? Kenapa jadi cengeng? Itulah hidup. Dunia ini emang didesain, dibuat agar kau diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله